نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات مسلمين مسلمة sidang banyak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menyambung ke halaman 477 hadis 189. Insyaallah. 188. Jadi halaman 475 hadis 188. الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتاب قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. Bermaksud dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Uzaifah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda sesungguhnya akan diangkat bagi kalian beberapa pemimpin maka kelak kalian akan mengetahui dan mengingkarinya. Barang siapa yang tidak menyukainya, maka dia telah bebas. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka dia selamat. Tetapi barang siapa yang redha dan mengikutinya, maka dia telah bermaksiat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita memerangi mereka? Beliau Rasulullah SAW menjawab, jangan selama mereka masih mengerjakan solat di tengah-tengah kalian. Hadis ini memperkatakan tentang pemerintah di akhir zaman. Kerana kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, akan berlaku pada umat ini pemimpin-pemimpin yang ramai. Kalau dulu pemimpin kita khalifah, tetapi sekarang sudah tidak ada khalifah. Tetapi yang ada umara, pemimpin-pemimpin. Seperti Malaysia, satu pemimpin. Indonesia, satu pemimpin. Brunei, satu pemimpin. Mesir, satu pemimpin. Saudi, satu pemimpin. Iraq, satu pemimpin. Begitulah seterusnya. Di antara pemimpin ini, ada yang jahat dan ada yang baik. Kalau yang jahat, kita ikut kejahatannya, maka kita sudah bermaksiat. Dan kalau kita mengingkari dan kita tidak ikut kemaksiatannya, kita selamat. Tapi ketika itu, kata para sahabat, ya Rasulullah, tidakkah kita boleh perangi mereka dengan pedang? Kata Rasulullah SAW, jangan. Selagi mereka mendirikan solat. Saya beberapa kali diundang oleh beberapa pertubuhan di Malaysia untuk memperkatakan hal ini. Yakni tentang taat kepada pemimpin. Ini memperkatakan tentang negara Islam. Jadi katakan negara Islam, definisinya kita boleh ambil juga daripada hadis ini, walaupun banyak hadis-hadis yang memperkatakan tentang negara Islam. Negara Islam kalau sekarang tidak berhukum menghukum Allah lagi dah. Kalau dikatakan negara Islam yang berhukum menghukum Allah, Saudi tidak berhukum menghukum Allah. Ini katakan Pakistan dulu berjanji nak berhukum menghukum Allah, juga tidak berhukum menghukum Allah. Tetapi tetap dikatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi tetap dikatakan negara Islam, selagi pemimpinnya solat. Jahat macam mana pun, selagi solat, maka dikatakan negara Islam. Kalau pemimpinnya Islam dan majoritinya orang Islam. Ulang lagi sekali. Akhir zaman sudah tak ada khalifah. Yang ada pemimpin-pemimpin. Umara. Amir, zamannya Umara. Yang mana pemimpin-pemimpin ini memimpin beberapa negeri Islam. Seperti saya katakan, Malaysia satu negeri Islam kerana pemimpinnya Islam dan majoritinya negeri Islam. Indonesia negeri Islam kerana pemimpinnya Islam dan majoritinya orang Islam. Begitu juga Brunei. Begitu juga negeri Arab yang kita kenali seperti Mesir, Saudi, Iraq. Waalaikumsalam Allah. Dan seterusnya. Ada orang-orang Khawarij, golongan Khawarij, mereka menafikan bahawa negeri ini negeri Islam. Kenapa mereka menafikan? Kerana mereka mengatakan tidak berhukum-hukum Allah. Maka dibacanya Al-Quran, cantik dibaca Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum-hukum Allah kafir katanya. Dibacakan lagi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Siapa tak berhukum-hukum Allah tu fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Siapa tak berhukum-hukum Allah maka itu zalim. Sebenarnya ayat ini asalnya diturunkan kepada orang kafir. Orang kafir kerana dikatakan kafir tak berhukum-hukum Allah. Tetapi kalau orang Islam tidak berhukum-hukum Allah, tidak boleh dikatakan kafir. Kenapa? Ia dikatakan kafir kalau dia mengingkari hukum Allah. Dikatakan hukum Allah tidak wajib, kafir dia. Dia mengingkarinya. Ataupun dia merubahnya, itu kafirlah. Sedangkan dia tahu tidak boleh diubah dan tak boleh diingkari. Tetapi pemimpin-pemimpin yang dikatakan pemimpin negeri Islam, sekarang tak ada khalifah, ada negeri-negeri Islam, pemimpin Islam. Kalau ditanyakan kepada mereka, apakah mereka menolak hukum Allah? Saya yakin mereka tak menolak hukum Allah. Tetapi apakah daya mereka tidak dapat melaksanakan hukum Allah? Ada sebab-sebab yang banyak kalau kita nak ceritakan. Tetapi kalau pemimpin ini masih meyakini bahawa hukum Allah itu wajib, kita tak boleh kafirkan. Kerana kata Rasulullah SAW, akhir zaman, hukum Allah tak berjalan lagi. Sehingga diumpamakan hukum diumpamakan Islam seperti seutas tali. Seutas tali itu ada urat-urat tu, urat. Akan putus satu urat, satu urat, satu urat. Yang penghabisan hukum dan akhirnya hukum pun putus, tinggal solat. Tinggal solat. Makanya sekarang negeri Islam, tidak ada satu negeri Islam berhukum-hukum Allah. Kalau di Saudi, dia hanya melaksanakan hukum di segi hudud. Kriminal saja. Apa dia? Potong tangan kalau mencuri. Kalau membunuh orang salah, dibunuh, hukum bunuh. Dan begitu seterusnya. Qisas. Itu sebahagian daripada hukum Islam. Hukum Islam meliputi ekonomi, politik, sosial. Dan kita lihat dalam hukum-hukum yang katakan hukum-hukum fiqh yang begitu luas. Akhirnya, hukum ini tak dijalankan lagi. Ekonomi. Semua negara Islam sekarang ekonominya ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis, riba. Tidak ada negeri Islam yang hukum cara politik-politik Islam. Politik negeri Islam sekarang adalah politik demokrasi atau sosial demokrat dan macam-macam istilahnya. Di mana negeri Islam? Maka akhir zaman untuk mengetahui negeri Islam, apabila majoritinya Islam, solat masih didirikan dan solat terang-terang didirikan. Sebagian lagi ulama mengatakan azan terang-terang. Azan terang-terang. Kalau kita tengok di Malaysia, macam-macam azan ada. Ya, sampai azan yang bin'ah pun ada. Apa dia? Nak pergi haji, azan. Orang nak dimasukkan dalam kubur, azan. Azan apa tu? Bebasnya azan. Tetapi azan yang dimaksud adalah azan daripada masjid. Masjid masih ada, orang masih solat dan pemimpin masih mendirikan solat. Artinya masih Islam. Maka kita tak boleh kafirkan mereka. Yang mengkafirkan orang-orang yang mengkafirkan negeri Islam ni, yang pemimpinnya masih solat, majoritinya adalah majoriti Islam, itu orang Khawarij. Orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, Ali dikafirkan. Khawarij menentang Ali. Ali radhiyallahu an, khalifah dikafirkan. Kenapa ahli dikafirkan oleh mereka? Apabila berlaku peperangan antara Ali dengan Aisyah, maka pihak Aisyah kalah. Bila kalah, ada harta rampasan perang. Ahli tidak membagi-bagikannya. Maka orang Khawarij mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, apa hukmul jahiliyah ya bun?" Ya Ali, apakah kamu mau hukum jahiliyah? Apa hukmul jahiliyah ya bun? Ini Al-Quran. Maka Ali mengatakan, "Kalimatul haq arada bihal batil." Yang kau katakan hak, Al-Quran. Tapi yang dikendaki oleh kau batil. Jadi orang-orang Khawarij yang ramai ini menentang Ali. Katanya Ali tak hukum Allah, Ali mesti jatuhkan. Ali mesti ditumbangkan. Ali mesti diturunkan daripada kekhalifahan. Maka Ali mengambil seorang sahabat untuk mengatasi masalah ini. Seorang sahabat menuju ke kelompok dikatakan Khawarij ni. Bukan sikit ribuan yang menentang Ali ni. Dikatakan Khawarij ribuan. Sahabat ni senang. Dia bertanya kepada kelompok Khawarij yang ribuan ni. Bukankah Aisyah yang kalah perangan Ali itu ibu kita? Ummul Mukminin. Kalau bukan Ummul Mukminin, apakah dia Ummul Kafirin? Yang boleh ditawan kafir. Dia ibu kita. Sebab kalau perempuan ditawan dalam perang, itu dijadikan jariah. Tahu jariah? Dijual, dijadikan hamba ataupun dibagi. Apakah ibu kita nak dijadikan hamba? Sedangkan hamba boleh disetubuhi oleh tuannya. Sedangkan ibu kita mana yang boleh kita setubuhi? Jadi ibu kita dua, satu isteri Rasulullah SAW dan satu ibu yang melahirkan kita. Maka kita katakan al-mu'minin. Ibu bagi orang beriman. Itu satu. Yang kedua, harta rampasan ni, dia dirampas daripada orang Islam. Kita tidak boleh makan harta orang Islam sembarangan. Dibacakan oleh sahabatnya ayat Al-Quran, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Jangan kamu makan wang di antara kamu dengan cara batil. Ribuan orang-orang Khawarij bertobat. Ribuan orang-orang Khawarij bertobat. Tapi yang tak bertobat tetap menentang Ali. Sebab ada sebahagian tidak dengar penjelasan yang jelaskan kepada mereka. Jadi mereka menentang. Jadi yang menentang pemerintah Islam, itu namanya Khawarij. Kedua, apabila berlakunya pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu, maka Ali tidak mencari pembunuh Uthman dan tidak melaksanakan hukum membunuh dibalas dengan bunuh. Ali tidak melakukannya. Kita mesti ingat Ali adalah seorang mujtahid mutlak yang bila dia ijtihad, kita kena taat kepadanya. Kerana kata Rasulullah, "Ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Ali ulil amri. Jadi, dia ditentang oleh seorang sahabat namanya Yazid. Ya? Tetapi, kita katakan dua-dua ni, kejadian ni, yang satu memang yang menentang Ali terang-terangan dikatakan Khawarij, yang daripada pihak yang kedua itu dikatakan Khawarij. Sebab dia bukan menentang Ali. Minta kepada Ali supaya dicari pembunuh Uthman. Tapi Ali tidak melaksanakannya kerana yang bunuh Uthman terlibat begitu ramai. Bila terlibat begitu ramai, dia boleh menjadi satu peperangan yang besar. Jadi Ali tidak laksanakan. Alakulihal, Ali dihukum kafir oleh golongan yang menentangnya yang dikatakan Khawarij. Jadi kita hari ini, boleh tak kita jadi Khawarij? Boleh. Kalau kita pergi negeri Islam, kita tentang mereka. Anta pergi Malaysia. Anta tentang pemimpin Islam di Malaysia. Anta Khawarij. Sebab kata Rasulullah SAW akan berlaku umara, pemimpin-pemimpin Islam. Jadi kalau anta pergi negeri Islam, anta menentang pemimpinnya, anta adalah Khawarij. Khawarij ini satu akidah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Al-Khawariju kilabunar. Khawarij itu anjing-anjing neraka. Jadi kalau kita di Malaysia, kita kena patuh kepada pemimpin di sana. Indonesia misalnya. Di Mesir misalnya, di Iraq misalnya. Di mana pun negeri Islam, kita kena patuh kepada pemimpinnya kerana itu pemimpin orang Islam. Kita orang Islam kan? Itu pemimpin kita. Cuma kita sekarang dibagi-bagikan ke warganegaraan. Tapi bagi kita, warga kita adalah innamal mu'minuna ikhwa. Orang Islam itu bersaudara. Itu keluarga kita. Cuma yang memisahkan kita adalah negara. Tetapi dari segi kekeluargaan Islam, itu ikhwa kita. Oleh kerana itu ikhwa kita, itu negara kita. Kalau ikut definisi Islam, itu negara kita. Tapi sekarang, penjajah sudah bagi-bagikan. Penjajah buat satu peraturan, mesti ada pasport, mesti ada IC, mesti warga negara, ditaruh warga negara Saudi ke, Singapura ke, Malaysia. Sedangkan dalam Islam, itu tidak ada. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang Islam itu bersaudara, di mana pun mereka berada. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudara kamu dalam Islam. Tak kira apa bangsanya, apa rupanya, apa warna kulitnya. Itu saudara kita. Dan kita disatukan oleh Allah setahun sekali dengan cara besar-besaran berjutah di mana? Di Mekah. Itu saudara kita. Makanya kita tidak boleh bunuh mereka dan kita tak boleh buat sewenang-wenangnya dengan mereka. Jadi, apakah negeri Islam? Negeri Islam, pertama, majoritinya orang Islam. Kedua, solat terang-terangan. Ketiga, pemimpin masih solat. Maka itu negeri Islam. Jangan ikut apa yang dikatakan slogan orang Khawarij, tak berhukum dengan hukum Allah saja kafir. Kalau tak berhukum hukum Allah tu kafir, kita semua dah jadi orang kafir. Sebab dibagikan hukum pertama oleh pemerintah, dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti bunuh. Kalau kita bunuh orang, kalau kena tangkap, untuk hukum bunuh, balasannya adalah pemerintah. Mencuri potong tangan, itu pemerintah. Berzina, direjam atau disebab, itu pemerintah dan seterusnya. Itu dikatakan dauliyah, pemerintah. Yang kedua, dikatakan fardu kifayah, hukum yang berkaitan dengan fardu kifayah. Misalnya, di kampung anda ada orang mati. Siapa yang wajib menguruskannya? Jamaah. Jamaah. Fardu kifayah. Ya, yang wajib dilakukan secara berkelompok dan sebagainya. Kalau satu orang di negeri anta tu atau di tempat anta, di kampung anta mati, kalau tak ada mengurusnya, semua berdosa. Kalau tak mengurusnya, bermakna dia tak melaksanakan hukum Allah. Apakah kita boleh kafirkan orang yang tak menguruskan orang mati tadi? Tak boleh dikafirkan. Bagaimana negara pemimpin kita yang tidak melaksanakan hukum Allah kita kafirkan? Begitu juga satu dauliyah, satu jama'iyah seperti tadi menguruskan orang mati secara jama'ah, yang satu fardiyah. Fardiyah yang ini individu. Katakanlah, tapi jangan buat ya. Satu orang pergi emporium misalnya ataupun minimarket, supermarket. Dia tengok pen, dia buang dia punya apa, dia punya harga dan dia punya apa, masuk poket. Kalau kita katakan, apakah dia berhukum hukum Allah? Dia tak taat dengan hukum Allah. Dia melanggar hukum Allah dengan cara mencuri. Apakah kita boleh kafirkan dia? Tak boleh kafirkan dia. Jadi kalau individu tak boleh dikafirkan, jamaah tak boleh dikafirkan, maka daulah juga tak boleh dikafirkan. Kecuali kalau orang curi pen tadi mengatakan halal, itu kafir dia. Sebab berubah hukum. Ataupun orang kampung itu mengatakan, menguruskan orang mati tak wajib. Tanam biasa saja. Maka kafirlah orang seperti itu. Tetapi kalau dia mengatakan wajib, walaupun dia tak laksanakan, cuma berdosa saja. Begitu juga daulah pemimpin. Kalau pemimpin tidak melaksanakan hukum Allah, kita tak boleh kafirkan dia. Mengkafirkan orang sembarangan bahaya. Dalam hadis Bukhari, kalau kita mengkafirkan orang yang orang itu belum layak dikafirkan, maka kekafiran itu akan terpantul kepada kita. Saudara Ja'far misalnya, saya kafirkan dia sedangkan dia belum kafir, maka kekafiran itu terpantul kepada saya. Begitu juga pemimpin. Itu hadis Bukhari, Syekh. Jadi kalau kita katakan misalnya di Malaysia, Najib tu kafir, tak berhukum Allah, Najib belum kafir, maka kekafiran itu akan terpantul kepada anda. Jadi jangan ikut-ikutan. Seperti Malaysia ada parti pembangkang. Parti pembangkang mengatakan bahawa Najib kafir. Di bawahnya ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat ini bukan untuk Najib, ayat ini untuk orang kafir. Begitu juga di Indonesia, bang-bang. Begitu juga di Brunei, Bolkia. Begitu juga di negara-negara Islam yang lain. Tolong jangan kafirkan mereka. Sehingga kalau kita pahami hadis ini, satu daripada definisi negeri Islam, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dibunuh. Lagipun, kalau pemimpin yang ada dijatuhkan, apakah kita boleh jamin bahawa pemimpin akan datang lebih baik? Apakah kita boleh jamin? Tak boleh jamin. Kalau anda jamin lebih, katakan lebih baik, anda jadi tukang ramal. Jadi tukang ramal, hukumnya haram. Tidak boleh. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, tolong kalau ada di negeri Islam, kalau ada pemberontak yang nak jatuhkan negeri Islam, kita jangan masuk campur. Sebab yang tadi katakan khawarij nanti. Ini masalah akidah, ini masalah berat. Makanya perlu faham dalam masalah ini. Makanya kalau ada negeri Islam, tidak ada pembangkang. Pemimpin Islam yang jadi contoh kita adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ada parti pembangkang pada masa itu? Yang ada parti pembangkang khawarij. Ada pembangkang tapi khawarij. Jadi dalam Islam tidak ada pembangkang. Tetapi oleh kerana negeri Islam sekarang menggunakan sistem demokrasi, demokrasi tidak akan wujud demokrasi kecuali ada parti pembangkang. Ya, sampai di Singapura pun ada parti pembangkang. Jadi di dalam Islam tidak ada parti pembangkang. Ya, kalau nak jadi pembangkang biarlah orang kafir kan di negeri Islam. Tapi orang Islam tidak boleh membangkang pemimpin kerana membangkang pemimpin sama seperti khawarij ataupun khawarij. Jadi ayat ini ataupun hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim, saya baca lagi sekali. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, sesungguhnya akan diangkat bagi kalian beberapa pemimpin. Beberapa pemimpin umara, beberapa pemimpin. Seperti Malaysia. Satu negeri Islam, satu pemimpin. Pergi Indonesia, negeri Islam, satu pemimpin. Pergi Brunei, negeri Islam, satu pemimpin. Ada berapa pemimpin sekarang? Itu pemimpin kita sebab dia orang Islam. Jangan kita katakan, oh itu hal mereka. Tak, hal kita. Sebab innamal mu'minuna ikhwah. Laisa minna man lam yahtam bi umurun mu'minin atau muslimin. Bukan daripada golongan kami, kata Nabi, apabila tak ambil perhatian hal-hal orang-orang Islam. Kita kena ambil perhatian. Kalau mereka susah, kita kena bantu. Begitu juga negeri-negeri Arab. Walaupun bangsanya bangsa Arab, tetapi kita tetap bersaudara dengan mereka. Itu orang Islam. Dan kita disatukan yang dari mana pun datangnya, di mana di Mekah setiap tahun. Macam sekarang ni. Jadi kita katakan, apakah kita boleh memurtad terhadap pemimpin negeri Islam? Hukumnya tidak boleh. Ya, kalau sampai ikut YouTube, saya ada beberapa kuliah, di antaranya di Universiti Islam Antarabangsa, video. Saya ada membincangkan tentang hal ni. Siapa nak ikuti, ikuti ya, insyaAllah. Jadi di sini, sesungguhnya akan diangkat bagi kalian beberapa pemimpin. Maka kelak kalian akan mengetahui dan mengingkarinya. Kenapa mengingkarinya? Kerana mereka sudah tak berhukum kepada Allah. Sehingga kata Rasulullah, walaupun pemimpin ini ambil uang kamu, pukul punggung kamu, tetap kamu bersabar. Kedatangan. Barang siapa yang tidak menyukainya, maka ia telah bebas. Ianya tidak menyukai bukan dengan pemimpinnya, tapi tak menyukai dengan akhlaknya ataupun dengan tindakannya. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka diselamat. Ianya mengingkari kejahatannya, kezalimannya. Maka diselamat. Sebab apa? Tidak masuk syubhat. Tetapi barang siapa yang reda dan mengikut, maka dia telah bermaksiat. Yakni reda dengan kemaksiatan pemimpin, maka dia sudah bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita merangi mereka? Artinya kalau ada macam tu, tak berhukum hukum Allah, zalim pula, apakah kita perlu perangi? Kata Rasulullah SAW, tidak. Beliau menjawab, jangan. Selama mereka mengerjakan solat di tengah-tengah kalian. Artinya selagi dia mengerjakan solat, kita tak boleh bunuh dia. Kita tak boleh perangi dia. Jadi keadaan sudah berlaku. Anda katakan di minggu yang lalu, ucapan Rasulullah SAW makbul. Betul kan? Terjadi sekarang. Doa dan ucapan Rasulullah SAW makbul. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW makbul? Kata Rasulullah SAW, akhir zaman tak ada khalifah lagi. Yang ada pemimpin-pemimpin. Dan pemimpin-pemimpin ini zalim. Kenapa zalim? Dia tak berhukum hukum Allah. Yang tak berhukum hukum Allah mesti zalim. Tapi zalim bagaimanapun, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kita ingkari kezalimannya. Kita tidak suka dengan kezalimannya. Dan kita tidak boleh taat dalam hal-hal yang mengajak kepada maksiat. Kerana keumuman hadis, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Jangan taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Jadi kalau pemimpin mengajak kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Tetapi selagi menyuruh kepada yang baik, kita kena taat. Dan kita tidak boleh jatuhkan mereka. Hatta di Singapura, walaupun bukan pemimpin Islam, kita tidak boleh menjatuhkannya. Apakah kita boleh jamin setelah pemimpin ini jatuh, pemimpin akan datang lebih baik? Maka kita tidak boleh menjatuhkannya. Walaupun di Singapura menggunakan sistem undi, itu urusan mereka. ya. Tapi untuk mengambil tindakan dengan pedang. Sekarang orang tak pakai pedang lagi, pakai M16. Ya, ataupun senjata-senjata canggih, itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Imam Ahmad, di dalam pemerintahan Imam Ahmad, pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah menguasai kerajaan. Ulama-ulama ini diangkat. Akhirnya, dikeluarkan fatwa supaya semua orang-orang yang di bawah naungan pemerintah Islam mengiktiraf bahawa Quran itu makhluk. Maka ulama-ulama yang besar-besar dipanggil supaya memberi fatwa kepada umat bahawa Quran itu makhluk. Orang yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf tetap dia mengatakan Quran itu kalamullah. Faham insyaAllah? Ratusan ulama dibunuh. Pada masa itu, tidak ada ulama bangun, ambil pedang, perangi pemerintah. Walaupun pemerintah sudah bunuh banyak ulama. Akhirnya yang tertangkap Imam Ahmad. Berbulan-bulan diburu Imam Ahmad ditangkap. Setelah ditangkap, dimasuk di penjara. Imam Ahmad kalau nak selamat, daripada kena bunuh, dan diseksa dalam penjara, keluarkan fatwa bahawa Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad tetap tidak mahu memberi fatwa bahawa Quran itu makhluk. Sebab risikonya nanti akan rosak agama ni. Tetapi Imam Ahmad diseksa. Tapi Imam Ahmad walaupun diseksa, orang yang mencintai Imam Ahmad ribuan. Jadi orang-orang itu mengelilingi penjara. Khalifah pada masa itu takut. Maka Imam Ahmad dikeluarkan. Sebelum Imam Ahmad dikeluarkan, seorang anak muridnya datang kepada Imam Ahmad. Katanya orang di luar itu sanggup menjatuhkan pemerintah. Kata Imam Ahmad, jangan. Pemerintah yang zalim. Tapi ada pemerintah lebih baik daripada negara tak ada pemerintah. Kenapa? Musuh sedang menunggu untuk masuk. Kalau tak ada pemerintah, pemerintah yang zalim tapi bijak melaksanakan apa yang dikatakan keperluan negara, dicekap, itu lebih baik daripada pemimpin yang alim, kemudian warak, tetapi bodoh. Maka Imam Ahmad katakan jangan. Kerana dia dapat mempertahankan umat Islam di negeri Islam. Malah Islam terus berkembang. Jadi di sini, kejadian pada Imam Ibn Taymiyyah pun sama. Ibn Taymiyyah apabila di penjara, dia semasa hidupnya Ibn Taymiyyah ni, yang kata orang-orang bid'ah di luar, bukan Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah katanya. Jadi dikatakan Wahabi. Bodohnya mereka bila Muhammad Abdul Wahab lahir, bila Ibn Taymiyyah lahir. Katanya Ibn Taymiyyah ni Wahabi. Berapa ratus tahun antara jarak kelahiran Imam Muhammad Abdul Wahab dengan Ibn Taymiyyah. Bermakna Muhammad Abdul Wahab hebat ni. Orang belum lahir sudah ikut mazhabnya. Mazhab apa? Wahabi. Jadi kata mereka Ibn Taymiyyah ni Wahabi. Okey. Nak cerita pasal Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah pun ditangkap. Ditangkap, maka dimasukkan dalam penjara. Juga diseksa. Pengikut-pengikut Ibn Taymiyyah di antara Ibn Khayyim masuk. Meminta izin kepada Ibn Taymiyyah. Sebab Ibn Taymiyyah semasa hidupnya pernah menyelamatkan negeri Islam. Negeri Islam tu dikepung oleh musuh. Pada masa itu, Khalifah mengatakan serah diri. Kalau tidak, kita akan dibunuh. Kata Ibn Taymiyyah jangan. Maka diberi semangat. Rakyat pada masa itu bangun, diperangi musuh yang sedang mengepung negeri Islam, kalah musuh. Tetapi Ibn Taymiyyah walaupun punya khidmat yang begitu besar menyelamatkan negeri, oleh kerana ulama-ulama su ini memfitnahkan, maka diri ditangkap. Bila ditangkap, sama seperti keadaannya Imam Ahmad, ribuan orang yang sayang dengan Ibn Taymiyyah mengelilingi penjara. Tetapi bila Ibn Qayyim anak muridnya masuk ke penjara meminta izin supaya pemerintah dijatuhkan, Ibn Taymiyyah juga mengatakan jangan. Jadi ulama salaf kita seperti Ibn Taymiyyah, Imam Ahmad dan banyak lagi melarang kita menjatuhkan pemerintah. Melarang kita memberontak. Melarang kita mengangkat senjata terhadap pemerintah kerana tidak diizinkan oleh syarak sebagaimana hadis ini. Bukankah sahabat mengatakan kalau dah jadi ketika itu, sudah berlaku ketika itu, apa salahnya kita perangi mereka? Kata salam jangan. Selagi mereka berdirikan solat. Jadi zaman Ibn Taymiyyah, pemimpin khalifah masih solat. zaman Imam Ahmad pemimpin masih solat, dan zaman sekarang pemimpin-pemimpin Islam masih solat. Takkan nak tunjuk dengan antum semua kemudian ambil aku solat ni, tak ada. Tapi dia orang Islam dan sering ditunjukkan di solat. Tapi kalau dikatakan dia tidak solat, itu urusan dia. Tetapi Islam, negeri Islam, waalaikumsalam Allah. Pertama sekali azan masih ke kedengaran. Solat boleh didirikan terang-terangan. InsyaAllah, faham ya? Dan pemimpin masih solat. Itu negeri Islam. Dan di antara buktinya lagi, majoriti. Yang ramai penduduknya adalah Islam. Brunei penduduk paling ramai Islam. Malaysia paling ramai Islam. Indonesia paling ramai Islam. Mesir, Saudi, Kuwait, Iraq. Ini semua adalah orang Islam. Maka kita yang katakan, mereka itu kafir kerana tak berhukum Allah. Sebagaimana orang Khawarij buat di Malaysia. Atau di negeri-negeri Islam yang lain. Tahu kaum Khawarij di Malaysia siapa? Parti Pembangkang. Sebut nama partinya tak payahlah. Faham sudah. Ya, besok sebut nama partinya, anak kena besok teruk. Jadi tak payahlah. Antum faham sudah. Kata orang Melayu, siapa makan cili dia rasa? Pedas. InsyaAllah, fahamlah antum. Okey. Artinya, barang siapa yang dengan sepenuh hati membenci kemungkaran tetapi dia tidak mampu mencegahnya baik dengan tangan maupun lidah, maka dia telah terbebas dari dosa. Dalilnya tempoh hari kita dah bincang, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih, fa illam yastati' fa bi lisanih, fa illam yastati' fa bi qalbih, wa dhalika adhaful iman. Maksudnya, apabila kamu melihat kemungkaran, taklah kamu tegah dengan tangan kamu. Yakni kemampuan kamu, sebagaimana kita dah bincang hadisnya. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan ucapan, bercakap. Kalau tak mampu dengan ucapan, kita benci dengan hati. Benci dengan hati, walaupun lemah iman, tapi tetap beriman. Begitu juga pemerintah. Pertama, kita tidak mampu untuk melakukannya. Malah dilarang. Kita benci sudah cukup. Masih beriman. Maka bila kita benci dengan kejahatannya, itu sudah memadai. Siapa yang ikut, bermakna sudah bermaksiat. Siapa nak tegah, tidak boleh terang-terangan. Menegah kejahatan pemerintah, tak boleh terang-terangan. Dia sepatutnya berapa? Empat mata. Antara dia dengan kita. Kalau diterima, ya. Kalau tidak diterima, itu serahkan kepada Allah SWT. Kalau ditakdirkan dibunuh orang yang melarang ni, menasihati pemerintah, maka dia matinya mati syahid. Syahidnya syahid besar. Syahidnya syahid akbar. Bukan syahid kecil. Dan kita teruskan. Dengan demikian, dia telah menunaikan tugasnya apabila kita menasihati. Dan barang siapa mengingkarinya sesuai dengan kemampuannya, maka dia telah selamat dari kemaksiatan tersebut. Serta barang siapa meridai perbuatan mereka dan bahkan mengikuti mereka, maka dia termasuk pelaku kemaksiatan. Lihat kandungan hadis ini. Kandungan hadis, di antara mukjizat Nabi SAW adalah pemberitahuan beliau tentang sebahagian hal-hal gaib yang akan terjadi. Ini mukjizat. Mukjizat di antaranya dia mengetahui yang gaib yang belum berlaku. Tapi ini semua dikhabarkan oleh Allah ya. Sebab Nabi Muhammad SAW tak tahu yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Bila akan berlaku sesuatu besok dan seterusnya, itu hal yang gaib. Kita tak boleh ramal. Ya, tapi Nabi bukan peramal. Tapi Nabi adalah mempunyai mukjizat. Sebelum saya teruskan, sekali lagi ya, saya minta kepada pihak muslimah supaya tidak boleh bercakap lagi. Sebab masih ada yang komplain, muslimah masih ada yang bercakap. Saya takut laknat Allah dijatuhkan, diberikan kepada orang yang mengganggu kelas-kelas agama. Nanti kita akan bincang sebentar lagi kewajiban menuntut ilmu. Allah laknat orang yang mengganggu, orang yang menuntut ilmu. Di antara gangguan yang boleh berlaku adalah bercakap mengganggu orang lain. Dosanya besar mengganggu orang belajar. Sebab orang yang belajar sedang menuju syurga, Syekh. Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalan ke syurga. Orang yang menuju ke syurga kita ganggu buat apa? Jadi jangan diganggu dengan perbualan. Jadi muslimah harap maklum, saya tidak izinkan sama sekali berbual di belakang. Kalau ada pertanyaan, tanya dengan saya, jangan tanya dengan kawan. Tulis nanti, tanya dengan saya, jangan tanya dengan kawan. Poin seterusnya, jika para pemimpin, dalam bahasa Arab disebut umara, amir, dia punya jamak umara, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, jadi syariat Islamiah, maka bagi umat dilarang untuk menyepakati mereka dalam hal tersebut. Jadi jangan ikut campur lah. Kalau hal-hal yang dikatakan maksiat. Umat manusia ini terbagi menjadi tiga macam. Iaitu orang yang membenci. Yang ini membenci kemungkaran dengan hatinya. Dengan demikian berarti dia telah terbebas dari kemaksiatan. Kedua, orang yang mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya dan lidahnya. Maka mereka ini selamat dari hukuman akibat dosa khusus. Dan ketiga, orang yang menganggap baik hal-hal yang buruk tersebut. Sehingga dia terjatuh dengan dirinya dalam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini, kalau boleh kita jangan ikut. Kita jangan sokong. Dan kita jangan bersama-sama mereka dalam buat maksiat. Begitu juga kalau disuruh buat maksiat. Hadisnya tadi hadis Bukhari, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Jangan taat kepada makhluk dalam hal mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya poin yang seterusnya, solat merupakan tanda keislaman. Lihat, solat merupakan tanda keislaman sekaligus sebagai pembeda antara kekufuran dan keimanan. Kerana di dalam hadis al-farqu bainal mu'min wasyirk tarkus salat. Perbezaan di antara seorang mukmin dan seorang yang melakukan kesyirikan adalah meninggalkan solat. Man tarakas salat muta'ammidan faqad kafar. Siapa meninggalkan solat dengan sengaja adalah kafir. Jadi ayat-ayat yang mengancam manusia menjadi kafir kerana tidak solat banyak. Jadi pemimpin semasa Rasulullah SAW katakan ni, bila terjadi di akhir zaman, kalau masih solat kita tak boleh kafirkan dia. Tolong ini dipahami ya. Jangan terikut-ikut dengan sikap khawarij yang suka mengkafirkan orang sembarangan. Seterusnya, larangan untuk tidak mengorbankan fitnah dan perselisihan pendapat. Dan hal itu dianggap lebih mungkar daripada mengganggu kesabaran. Menanggung. Saya baca lagi sekali, larangan untuk mengorbankan fitnah dan perselisihan pendapat. Dan hal itu dianggap lebih mungkar daripada menanggung kesabaran akan kemungkaran para penguasa dan pelaku kemaksiatan serta bersabar di atas hal yang menyakitkan diri mereka. Kerana sesungguhnya fitnah itu lebih berbahaya dan lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau kita bersabar lebih baik daripada kita mengeluarkan perkataan sehingga kecoh. Katakanlah pemerintah ini tidak begitu baik. Kita sebarkan fitnah. Kalau berlaku pemberontakan dan sebagainya, akan berlaku pembunuhan. Dan akan berlaku fitnah. Kerana apa yang hantar tabur nanti, tukang tambah tu banyak, betul kan? Hantar katakan 10. Tapi nanti sampai ke hujung jadinya 100. Tukang fitnah tu ramai. Jadi bila fitnah bertebaran, kalau berlaku pembunuhan, itu lebih buruk daripada kita bersabar sehingga tidak terjadinya pembunuhan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, hadis ini adalah satu tarbiyah, pendidikan bagi kita supaya saling menghormati dan jangan berlaku pemberontakan, pembunuhan dan sebagainya. Ya. Siapa yang ingin duduk di depan? Di depan masih ada kursi kosong. Masih ada kosong insyaAllah? Ya, masih ada. Ya, masih ada kosong di depan. Kalau di belakang dah tak muat, masuk di depan masih ada ni. Depan saya masih ada 2-3 kursi kosong insyaAllah. Poin seterusnya, ukuran dalam melakukan perubahan terhadap kemungkaran dan menurunkan penguasa adalah syariat, bukan hawa nafsu. Bukan fanatisme dan bukan loyalitas kelompok. Jadi untuk menjatuhkan pemerintah itu syariat. Artinya tertakluk kepada hukum syariat. Kalau syariat Islam melarang, jangan. Bukan masalah fanatik. Bukan masalah loyalitas. Loyalitas yakni dia berwalak kepada kelompoknya tapi berbarak dengan pemerintah. Jadi loyalitas artinya berwalak. kita kena wala dengan pemerintah. Dengan pembangkang ataupun khawarij, kita kena berbarak. Tahu barak? Lepaskan diri. Dan tidak ada fanatisme dalam Islam. Dan kita juga bukan hukum hawa nafsu. Poin seterusnya, tidak diperbolehkan bersekutu dengan orang-orang zalim dan membantu mereka. Mereka ataupun berasa gembira pada saat melihat mereka dan duduk bersama mereka tanpa adanya keperluan tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Jadi tuan-tuan, insya-Allah walaupun hal ini tak ada kena mengena kita sebab negeri kita bukan negeri Islam, tetapi tidak mungkin ataupun tidak mustahil kita untuk berhijrah ke negeri Islam. Nanti kalau berhijrah di negeri Islam, jangan tukar akidahnya dari akidah Salafiyah kepada akidah Khawarijiyah, Khawarij, jangan. Bagaimana jadi menukar akidah? Kita bersama pembangkang. Kita mewujudkan ataupun mengumpul jamaah untuk jatuhkan pemerintah. Itu tidak boleh sama sekali. Saya sudah menulis 2 buku yang berkaitan dengan pemerintah. Satu, hukum mengkafirkan pemerintah Islam. Kedua, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemerintah. Saya menulis ini untuk ikhwan-ikhwan kita di Malaysia. Alhamdulillah. Buku ini mendapat sambutan yang paling bagus. Terutamanya hukum mengkafirkan pemerintah Islam. Itu pernah dibeli oleh seorang menteri besar. Sampai saya pun tak dapat. Apabila dia baca buku ini, hukum mengkafirkan pemerintah Islam, saya jelaskan bahawa tidak boleh mengkafirkan pemerintah Islam dengan hujah-hujah, buku setebal 120 muka, dibeli semua olehnya. Dan masa persidangan UMNO, satu-satu dibagi. Maka orang tuduh saya UMNO. Sedangkan saya Singaporean. Macam mana nak boleh jadi UMNO? Saya bukan UMNO. Saya Alif Mim Niwaw Amanu. Beriman. Kalau orang katakan ya ayuh UMNO, saya katakan ya ayuh alladina amanu. Saya bukan orang UMNO. Walaupun saya dilantik sekarang sebagai ahli syura, ilmiawan, ulama muda UMNO, saya dilantik tempoh hari secara rasmi, tapi saya bukan UMNO, saya membantu. Apa salahnya kita membantu, menasihati mereka. Mudah-mudahan ilmuwan muda ni ataupun ulama muda dapat membantu UMNO dalam mengendalikan syariat Islam di Malaysia. Itu yang kita harapkan. Ya. Ala kulli hal, kalau ada pertanyaan sebelum saya teruskan ke hadis 189, kalau ada pertanyaan, ambil kalau ada pertanyaan insya-Allah. Bismillah. Ambil supaya dapat rehat sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Dajjal sudah diturunkan di bumi dan akan hidup selama 40 tahun sebelum hari kiamat. Dan juga apa kaitan Ya'ujud dan Ma'ujud dengan Dajjal? Mohon beri penjelasan Ustaz. Dajjal belum dikeluarkan. Dajjal mata satu. Dajjal membawa syurga dan neraka. Syurganya Dajjal, neraka bagi orang yang beriman. Nerakanya Dajjal, syurga bagi orang yang beriman. Dajjal membawa pembohongan dengan dikatakan sakti-sakti yang diberikan untuk menguji orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang terperangkap dengan Dajjal adalah orang-orang ahli bid'ah sebagaimana hadis mengatakan. Kerana yang paling banyak mengikut Dajjal adalah Yahudi. Yahudi. Yang penyokong Dajjal secara besar-besaran, Yahudi. Kemudian orang kafir secara umum. Di kalangan orang Islam, yang banyak ikut Dajjal adalah orang-orang bid'ah, ahli bid'ah. Sebagaimana dalam hadis. Maka supaya kita tidak terfitnah oleh Dajjal, sebelum memberi salam, kita disunahkan dalam hadis Bukhari, diminta oleh Rasulullah SAW, supaya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Kerana Dajjal ni, bagaimana orang tak terpengaruh, dia punya magic luar biasa. Orang miskin bawa batu pergi Dajjal. Ya Dajjal, jadikan ni emas. Dipegang oleh Dajjal, jadi emas. Tanam pokok tak berbuah. Dajjal datang, suruh buah, berbuah. Orang nak tengok rupa bapaknya. Ditanya, mana kubur bapak kau ni? Dipanggil keluar. Bapaknya keluar. Lihat. Tapi hidupnya sekejap. Itu bukan bapak dia, itu syaitan. Yang menyerupakan bapak dia. Sebab syaitan boleh menyerupai apa saja. Begitu juga, bumi yang tak hujan, Dajjal suruh turunkan hujan. Yang seperti ini, mana orang tak pengaruh? Sedangkan di Indonesia, berapa bulan yang lalu, atau berapa tahun yang lalu, ada seorang budak, dia punya batu. Batu tu didendam ke air, dikasih orang tu sembuh. Akhirnya budak tu jadi tumpuan orang sampai budak tu pingsan. Letih budak tu. Tak tidur. Orang semua minta air, minta air. Baru punya batu macam tu. Macam mana kalau budak tu boleh jadikan buah kelapa yang tak buah, buah masalah. Lagi orang sembah dia. Di sini perlunya akidah. Perlunya akidah. Lihat dukun-dukun yang hebat. Kalau dukun tu hebat, dukun tu didatangi, subhanallah. Sampai dukun tu mungkin tak boleh tidur. Larikan diri, boleh-boleh tidur. Orang minta saktinya. Dajjal sekarang bagi yang tak sakti. Jadi kita katakan bahawa dajjal-dajjal yang kecil-kecilan dah ada. Kenapa kata Rasulullah, saya kunu fi hadhil ummah dajjaluna kadzabuna. Akan lahir sebelum kiamat di kalangan umat ini dajjal-dajjal yang begitu ramai. Apa sifat dajjal? Pembohong. Di antara dajjal tu ahli bid'ah. Ahli bid'ah pembohong. Bid'ah dikatakan sunnah. Allah di langit katakan Allah di mana-mana. Allah punya tangan katanya tak punya tangan Allah kuasa. Itu kan pembohong. Itu sifatnya sifat dajjal. Yahudi dilaknat oleh Allah SWT kerana merubah isi kitabnya. Orang Islam sekarang, Quran mengatakan yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Orang Yahudi dan orang Nasrani merubah kitabnya. Orang Islam sekarang kata Rasulullah SAW, orang-orang Islam ni umat Nabi Muhammad SAW akan ikut Yahudi. Mula sehasta. Lama-lama sejengkal. Lama-lama Yahudi masuk lubang. Biar awak mereka ikut. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, apakah itu yang diikut Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah SAW, kalau tidak mereka, siapa lagi? Okey, apa yang diikut oleh orang-orang yang dikatakan umat Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Yahudi? Kejahatan Yahudi dalam agama. Orang Yahudi rosakkan agamanya kerana bid'ahnya. Orang Nasrani rosakkan agamanya kerana bid'ahnya. Orang Islam sekarang rosakkan agama? Sama juga, sama. Dan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum tu. Jadi paling banyak pengikut dajjal adalah ahli bid'ah. Saya bawa hadisnya nanti daripada Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Hadisnya hadis sahih. Jadi jangan jadi pengikut dajjal. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Jadi dajjal belum keluar tapi akan dikeluarkan. Begitu juga Ya'juj wa Ma'juj. Rasulullah SAW pernah pergi ke rumah seorang istrinya dengan keadaan terperanjat. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahawa Ya'juj wa Ma'juj tirainya sudah terbuka sebesar ni. Sebesar ni. Sudah terbuka. Bermakna dekatnya kiamat dia akan keluar. Bagaimana untuk menyelamatkannya? Maka disuruh banyak baca La ilaha illallah. Kekuatan kita untuk melawan Ya'juj wa Ma'juj di antaranya adalah zikir. Tapi bukanlah zikir ramai-ramai. Sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah SAW pulang daripada perang, maka cepat-cepat dia pergi ayahnya. Dia minta apa dia? Seorang jariah. Supaya membantu dia kerja rumah. Sebab Ali badannya besar. Dan anak-anak perlu makan yang banyak. Aisyah hari-hari kena giling tepung. Kena kisar tepung sendiri. Melecit-lecit tangannya. Maka diminta kepada ayahandanya supaya diberikan jariah. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Ya Aisyah. Fatimah. Ya Fatimah. Kalau pengisar tu boleh kisar sendiri, dia akan kisar khidmat untuk Ali. Kerana Ali pejuang. Khidmat ni besar untuk dunia. Dan untuk umat Islam. Menyelamatkan manusia daripada kekufuran. Maka itu dikatakan. Dan kalau penat, apa kata Rasulullah SAW? Banyakkanlah baca La ilaha illallah. Kalau penat, banyakkanlah, wahai muslimah di belakang, jangan merungut. Kerana kebanyakan ahli neraka adalah perempuan. Di antara sebabnya, yang paling besar, kufur kepada suaminya. Sebagaimana nanti kita akan bincangkan dalam daurah nanti. 25. Kita akan bincangkan satu daurah. Sebab saya banyak didatangi oleh mereka-mereka, semalam pun didatangi, yang masalah rumah tangga. Tak habis-habis masalah rumah tangga. Telefon saya kadang sibuk masalah rumah tangga. Bagaimana nak mengatasinya? Kita datanglah daurah nanti, yang mana hasil daurah ini akan diinfakkan kepada satu badan yang menguruskan antaranya sekolah anak-anak yatim di Australia. Yang akan menguruskan Saudara Yusuf. Cuba bangun Saudara Yusuf. Ini Saudara Yusuf. Ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya nak ingatkan, kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Wanita. Sebabnya, kufur kepada suaminya. Dan kita akan bincang, supaya jangan kufur dengan suami. Okey. Cerita pasal Dajjal. Dan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj, insyaAllah kita selamat apabila kita memahami la ilaha illallah dan banyak memahami dan mempelajari la ilaha illallah. Ini akidah. Kedua, ataupun seterusnya, sebelum kiamat akan berlaku kemarau yang panjang. Puluhan tahun. Sehingga manusia banyak yang mati dan kebuluran dan kehausan. Tapi orang beriman tak mati. Apa dia punya makanan? La ilaha illallah. Hebatnya la ilaha illallah. Tetapi akhir zaman, orang dah tak mau berzikir dengan ilallah. Kalau dizikir, dijadikan mainan. La'ban wa lahwan. Alahwan wa la'ban. Apa dia mainan? Jadikan hobi. Bila hobinya? Malam Jumaat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu hobi. Allahu Akbar. Jadi jangan jadi pengikut Dajjal kerana perbuatan bid'ah. Tinggalkan bid'ah. Supaya walaupun kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal berpuluh-puluh kali, tapi tak tinggalkan bid'ah, kita tetap jadi pengikut Dajjal. Kalau hadis mengatakan seperti ini, saya tak berani katakan tidak. Kalau hadis mengatakan ia pengikut Dajjal, saya tak berani mengatakan tidak. Sebab itu hadis. Dan berapa ramai pengikut Dajjal kali ini, sekarang ini? Berapa ramai? Allahu Akbar. Ahli bid'ah itu pengikut Dajjal lah. Nanti hadisnya daripada Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, kita bacakan. Hadisnya hadis sahih. Dan Dajjal akan membawa manusia ke neraka. Bukan ke syurga. Na'uzubillah. Itu cerita ringkas cerita Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj. Jadi siapa tak percaya adanya Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj, kafir dia. Kerana berita ini adalah berita yang sahih daripada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Satu lagi soalan sebelum kita sambung ke 189. Ustaz, boleh terangkan tentang Zulkarnain yang diberi kekuasaan memerintah dunia, Ustaz? Okey, ini ceritanya panjang. Satu kuliah nanti. Saya ada buku tentang Zulkarnain. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya akan order banyak, kita baca. Supaya kita tidak buang masa. Ceritanya panjang Zulkarnain ini. Satu kuliah. Jadi, izinkan saya menyimpan apa cerita ini di hari yang lain. Ambil apa yang panjang kita ketepikan, ambil yang pendek-pendek itu. Teruskan. InsyaAllah ingatkan saya ya tentang Zulkarnain. Ustaz, akhir zaman nanti, apakah maksud di mana yang satu kaum hampir mereka tidak dapat memahami perkataan? Apa soalannya? Saya tak faham soalannya. Akhir zaman, apakah maksud di mana yang satu kaum hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Perkataan apa? Tidak. Cuba tulis perkataan apa. Saya tidak tahu perkataan apa ni. Maksud dia. Mungkin perkataan tak apa? Cara kita berbual lah, Ustaz. Mungkin. Maksudnya. Wallahualam. Cuba beri soalan yang jelas. Okey. Tinggalkan tu dulu. Ada lagi satu. Ya, teruskan kalau lagi satu. Ustaz, betulkah Kaabah akan dirobohkan sebelum kiamat? Bukan Kaabah saja, antum semua akan hancur. Ya? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa di muka bumi, yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Makanya wajah di sini kata orang bid'ah maknanya hidup. Semua mati, cuma wajah yang ada. Yang ini Allah tak punya wajah, jadi Allah yang hidup. Jahatnya mereka. Kaabah berapa kali dirobohkan kerana perang. Ya, kena menjanik perang antara perang saudara antara orang Islam dan orang Islam. Itu kena tembakan, jatuh, didirikan. Asalnya Kaabah tu separuh mengatakan tidak sebesar tu. Tapi dibesarkan. Subhanallah, jadi sebesar yang sekarang tak dibesarkan lagi. Ya? Subhanallah. Itu ada mengatakan seperti itu. Sebab Kaabah tu, tahu tak? Yang macam bentuk batu putih tu, itu Kaabah tu. Jadi kalau dijadikan bangunan semua, Kaabah bukan berbentuk bak persegi. Makanya kalau kita tawaf, kita tak boleh masuk ke tempat tu. Kita kena pusing. Kalau masuk, bermakna kita tak sah. Sebab kita melanggar Kaabah. Wallahu'alam. Ala kulli hal, insyaAllah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan dapat dipahami. Terus ke halaman 477, hadis 189. As-sadisu أن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جيش جحش ما بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها fazi'an yakul la ilaha illallah. Wailul lil arabi min syarrin qad iqtarab. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Ini cerita Ya'juj wa Ma'juj tak selangsung. Tadi ada pertanyaan, kita sentuh di sini. Wa halqa bi usba'ihi al-ibhami wallati taliha. Fakultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun? Qala na'am, idza kathurat al-khabath. Maksudnya, dari Ummul Mukminin, Ummul Hakam Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah Zainab dengan penuh kecemasan seraya berkata, tidak ada ilah yang sebenarnya selain Allah. Celakalah bangsa Arab kerana kejahatan yang sudah semakin mendekat. Hari ini telah terbuka tirai bendungan Ya'juj wa Ma'juj sebesar lubang ini. Maka Rasulullah SAW menunjuk seperti ini. Beliau melingkarkan ibu jarinya dengan jadi telunjuk. Yang ini ibu jari, ini telunjuk, dibuat seperti ini. Dengan jadi telunjuk. Kemudian kutanyakan, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita terdapat orang-orang yang soleh? Baginda Rasulullah SAW menjawab, benar, jika kejahatan telah bermahara jelila. Ini bermakna apa? Allah tidak akan turunkan bala kecuali kejahatan sudah bermahara jelila. Allah tidak akan turunkan bala yang besar kecuali kejahatan bermahara jelila. Supaya bala yang Allah akan turunkan terhindar, maka orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, tolonglah pahami, hindarkan dengan cara hapuskan semua kejahatan. Makanya tempoh hari kita bincang beberapa ayat, apa sahaja kita murajaah semula, lihat tajuknya, kemudian berapa ayat Allah yang Allah berikan kepada kita sebelum tajuk ini dibincang dengan hadis-hadis yang ada. Kita ambil beberapa ayat. Lihat di halaman 465. Saya katakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan bala yang besar kecuali kejahatan kemungkaran sudah bermahara jelila. Jadi bagaimana untuk mengelak bala yang Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan? Maka kita hapuskan, cegah kejahatan-kejahatan yang akan berlaku ataupun yang sedang berlaku. Kita cegah, yang dikatakan amar ma'ruf, nahil mungkar, supaya tidak berlaku kemungkaran-kemungkaran yang begitu banyak. Kerana bila kemungkaran bermahara jelala, Allah akan turunkan bala. Syekh, seperti di Amerika tu, turunnya hujan, Allah sudah berkata di Al-Quran, wasa'a matarul munzirin. Alangkah buruknya hujan yang menjadi peringatan. Yang ini hujan bala lah. Ya? Kemarau. Itu juga adalah peringatan daripada Allah. Penyakit. Ada negeri yang maju. Mungkin dia boleh mengatasi ini semua. Tetapi penyakit. Subhanallah. Dan macam-macam lagi. Lihat. Tajuk yang kita bincang, amar ma'ruf nahil munkar. Kenapa kita disuruh amar ma'ruf nahil munkar? Syekh, amar ma'ruf mudah. Tapi nahil munkar susah. Dan kebanyakan manusia marah kita kerana kita nahil mungkar. Dia katakan kita suka mencari kejahatan ataupun kesalahan orang. Kalau kita nak nahil mungkar, kemungkaran itu kan kejahatan. Kalau kita nak tegak, kita kena sebutlah kejahatan tu. Tapi orang mengatakan Ustaz Rasul tak ada kerja lain. Bongkar kejahatan orang. Cari kesalahan orang. Saya tak cari kesalahan orang. Tapi antara buat salah. Dah terang-terang buat salah. Kalau saya tak larang, kalau saya tak buat kuliah, saya tak larang melalui kuliah ni. Ingat hadis yang kita dah baca tadi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran, adalah kamu ubah dengan tangan kamu. Ini yang disuruh kita ni semua, tahu, orang beriman. Fa'in lam yastati' fa bilisani. Apabila tidak mampu dengan tangan, dengan kemampuan, dengan lidah. Bercakap. Fa'in lam yastati' fa bi qalbi. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah, dengan hati. Tapi ingat, wadhalika adhaful iman. Yang ketiga adalah iman yang lemah. Saya tak mau jadi orang yang lemah iman. Dan saya tak mau antum ni semua jadi orang lemah iman. Inginkah antum jadi orang yang mulia di sisi Allah SWT? Inginkah antum menjadikan generasi kita sekarang bagus dan akan datang lebih baik? Kata Imam Ahmad, kalau sekarang tidak baik, besok lagi buruk. Jadi baiki. Bagaimana untuk membaiki? Lihat ayat Allah. Di halaman 465 dalam surah Ali Imran. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ingin tak kita kejayaan di dunia akhirat? Kejayaan di dunia Allah jauhkan daripada bala. Kejayaan di akhirat Allah beri kita syurga. Siapa dia? Dan bagaimana caranya? Allah mengatakan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang makruf, dan mencegah daripada kemungkaran. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mufrihun di sini bukan saja beruntung, tetapi dapat kejayaan. Jadi bagaimana untuk dapat kejayaan? Hendaklah ada di antara kita, jangan semua pergi perang. Hendaklah ada sebahagian daripada kita belajar. Supaya apa? Menjadi ahli amar ma'ruf nahil mungkar. Dan saya katakan, bagaimana untuk jadi orang yang mulia setelah mendapat keuntungan, kejayaan? Nah, jadi orang mulia sehingga diberi oleh Allah SWT kejayaan dan keuntungan. Cuba lihat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang paling baik. Kenapa jadi yang paling baik? Yang dilahirkan untuk umat manusia. Dilahirkan untuk umat manusia. Makanya kita katakan orang sufi ini dajjal. Patut dia keluar membetulkan manusia, tapi dia berkurung. Zikir-zikir, curuk-curuk masjid, tutup pintu, separuh pergi gua, separuh pergi hutan, untuk berzikir-zikir. Bertentangan dengan ayat ni. Ayat ni mengatakan apa dia? Kamu sekalian adalah umat yang paling baik. Yang paling baik. Yang dilahirkan untuk manusia, bukan untuk bersembunyi. Apa ni tugasnya bila untuk manusia menyuruh kepada yang makruh dan menegah daripada yang mungkar? Jangan jadi jamaah tabligh, suruh makruh, suruh sembahyang, tapi kemungkaran tidak ditegah. Betul kan? Mereka sembahyang macam-macam caranya. Ada yang Allahu Akbar letak di tempat dia punya benda tu. Ada di atas sedikit. Jarang yang ikut Nabi kalau boleh di dada. Takbirnya macam-macam. Ada macam nak kapak kayu, Allahu Akbar. Ya, ada seperti orang nak terbang berkali-kali terbang. Ya, Allahu Akbar tak jadi, Allahu Akbar tak jadi. Ada yang begini, tak ada apa dari atas. Betulkanlah, Syekh. Sebab orang yang bila mati, setelah dilihat akidahnya, Allah lihat yang kedua apa dia? Solatnya. Lihat hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh kita Albani rahimahullah. Dari Ibn Hibban. Awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati as-salah. Wa in salahat salaha amalahu kullu. Wa in fasadat fasada amalahu kullu. Yang dihitung oleh Allah, pertama sekali dihitung oleh Allah, amalan kita adalah solat. Jika solat diterima, semua amalan diterima. Jika solat tidak diterima, semua amalan ditolak. Jadikanlah orang yang solat kita diterima. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi solatihim khashi'un. Kejayaan orang-orang yang beriman adalah solatnya. Kalau solatnya tidak sah, maka sia-sia amalannya. Kalau solatnya tidak sah, maka sia-sia amalannya. Makanya kalau boleh solat kita jangan dicampur bid'ah sana bid'ah sini. Kerana Allah tidak menerima solat yang ada bid'ah di dalamnya. Apa dia? Aballah ayakbala amalan sahib bid'atin hatta yada'u bid'atahu aw bid'ataha. Allah enggan menerima amalan yang bercampur baur dengan bid'ah sehingga dibuang bid'ahnya. Tapi berapa ramai orang solat, fatrahnya sudah rusak. Dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari. Apa kata Rasulullah? Faman kana fatratahu ila sunnatin faqad ihtada. Faman kana fatratahu ila bid'atin faqad dhalla. Siapa yang fatrahnya ikut sunnah, dia selamat. Siapa yang fatrahnya ikut bid'ah, dia sudah sesat. Apa itu fatrah? Bukan fatrah ni, depan saya fatrah ni. Fatrah keinginan. hobi, kesukaan. Bila suka kepada sunnah, bila sunnah senang dia, gembira, happy dia. Maka fatranya selamat. Tetapi ada orang, kalau tak ada bid'ah, dia tak sembahyang. Kalau nak sembahyang, mesti paling-paling kulu a'udzubillahi minas dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzubillahi minas. Sampai habis. Baca doa lagi. Allahumma, Allahumma ja'alni min mukimis salat wa min zurriyati. Kalau Quran salah bacanya tu. Kemudian baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian usalli. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin ada'an imaman. Ditambah lagi. Mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Baru Allahu Akbar. Ya Syekh, berapa banyak punya bid'ah. Sedangkan di dalam hadis-hadis Bukhari, apabila Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, bagaimanakah surah Al-Salam? Kata Aisyah, dia beruduk dengan sebaik-baik wudu. Kemudian menghadap kiblat, Allahu Akbar. Ada baca apa-apa? Ada baca apa-apa? Cuma sebelum wudu, kita wajib membaca bismillah. Sebab dalam hadis Bukhari, kejadian bila? Bila ada waktu perang, Rasulullah SAW kekurangan air. Tiba-tiba seorang sahabat ada air. Kata Rasulullah SAW, bawa mari. Bila dibawakan ke depan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW masukkan tangannya. Maka keluar air daripada celah-celah jarinya. Dan orang yang menada di antaranya nak beruduk. Kata Rasulullah SAW, fabda'u di bismillah. Taklah kamu sekalian mulakan uduk dengan bismillah. Disuruh bismillah. Hadis Bukhari. Maka sepakat ulama mengatakan tak baca bismillah, ditakuti batal. Tapi kalau lupa, insyaAllah masih sah. Kalau boleh jangan tinggalkan bismillah. Jadi Rasulullah SAW baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang bunyinya, kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u aftar, hadis da'if. Maka kita baca bismillah. Hadis Bukhari. Setelah baca bismillah, ia berudu. Kata Aisyah, setelah udunya sempurna, dia menghadap kiblat, Allahu Akbar. Tak baca bismillah pun. Kalau anda baca bismillah sekalipun, anda sudah bid'ah. Kenapa Rasulullah SAW tak mengajarkan seperti itu? Rasulullah SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Maka Rasulullah SAW tak baca apa-apa. Terus Allahu Akbar. Ini hadis-hadis yang sahih. Dijelaskan oleh para imam. Hatta Imam Syafi'i mengatakan, cara Rasulullah SAW lebih aku senangi. Bermaksud Rasulullah SAW seperti itu. Tapi yang bermazhab Syafi'i, katakan Syafi'i mana mengatakan sebelum sembahyang kena baca usalli fardal maghribi talatha raka'atin. Kalau sembahyang maghrib, usalli fardal isya'i arba raka'atin sampai habis. Kalau isya', usalli fardal subhi raka'ataini kalau subuh dan seterusnya. Syafi'i mana mengajar? Cari dalam kitab Imam Syafi'i, Syafi'i tak ada menulis itu. Syekh, kalau antam bermazhab Syafi'i, Syafi'i mana ajar antam ni? Bermakna Syafi'i ada dua. Syafi'i ana dengan Syafi'i antam tak sama. Syafi'i ana tak mengajarkan seperti itu. Tak ada dalam kitab Syafi'i. Kitab yang paling masyhur Al-Um. Cari dalam Al-Um. Satu patah kalimat tu pun tak ada. Disuruh berniat. Kata Imam Syafi'i, niat. Wajib niat. Kerana dalilnya innamal a'malu binniat. Kita diwajibkan berniat. Betul kan? Tapi apakah suruh baca niat? Tak. Apa niat? Kata Imam Syafi'i, talaffuzun niyyah taqwiyatul qalb. Melafazkan niat adalah menguatkan hati. Lafaz niat solat adalah takbir Allahu Akbar. Makanya Imam Syafi'i kalau mengatakan sunyi, tak keluar, maka kata Imam Syafi'i dia belum sembahyang solat. Maka disuruh sebut Allahu Akbar. Kecuali wanita tidak perlu menyebut. Tapi bagi kita lelaki-lelaki Allahu Akbar kena sebut Allahu Akbar kena hati niat. Takbir itu berganti niat kepada Imam Syafi'i. Lihat dalam Al-Um. Adapun yang baca usalli fardal maghribi atau dan seterusnya, itu Imam Syafi'i tak pernah mengajarkan. Malah Imam Nawawi tak pernah mengajarkan. Imam Syafi'i, jadi katakan Imam Syafi'i kedua siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi tak pernah mengajarkan daripada mana datangnya subhanallah. Makanya bila kita katakan kepada mereka ini bid'ah, mereka marahlah kita. Tengok katanya Rasul Dahri, cari kesalahan orang. Itu salah, Syekh. Kami datang betul kan? Ya kan? Itu kan memang salah. Imam Syafi'i mengatakan salah, Nabi mengatakan salah. Jadi anda sampaikan, dia katakan anda buat fitnah. Antum semua dah buat, antum yang buat, anda katakan antum semua yang buat, anda bukan buat fitnah. Anda betul kan? Maka dia jangan belajar dengan Rasul Dahri. Bahaya. Dia cari kesalahan orang saja. Ya Syekh, amar ma'ruf nahil mungkar. Kita nak nahil mungkar, yang salah kita nahi. Bagaimana kita nak nahi, nak tegak, kita sebut itu salah. Ini salah, ini salah, betul kan? Makanya amar ma'ruf senang. Nahi mungkar susah. Nahi mungkar, pari mungkar sekarang bid'ah. Sebab bid'ah merosakkan kita punya ibadah. Bila bid'ah ibadah kita ditolak, maka itu kita betulkan. Makanya saya tak pernah berhenti cerita pasal bid'ah. InsyaAllah boleh faham ni. Allahu Akbar. Okey. Jadi untuk menghilangkan bala, jadilah orang yang terbaik. Ayat ini mengatakan, kalian adalah umat yang paling baik. Yang dilahirkan untuk umat manusia. Apa tugasnya? Menyuruh kepada yang ma'ruf. Dan setelah menyuruh yang ma'ruf, menegah daripada kemungkaran. Kalau kemungkaran ini tidak ditegah, dan banyak lagi ayat-ayatnya boleh kita baca nanti, dia akan menyeluruh. Dan orang yang baik dan orang yang jahat akan dapat sama dirangkum, sama lamsam semua kena. Sebagaimana, apa kata sahabat? Bagaimana bala akan turun sedangkan orang-orang soleh bersama kami? Ini bermakna orang soleh kalau diturunkan bala macam di Amerika. Tsunami terbawa di Indonesia. Masjid pun disapu saja. Jangan cakap orang, masjid pun hancur. Cuma satu masjid saja yang tidak hancur. Sekolah-sekolah agama hancur. Berapa manusia yang mati? Mungkin di kalangan mereka ada hamba yang soleh, betul kan? Datang tak kira. Makanya sebelum bala ini turun, kita semua wajib ambil tugas amar ma'ruf nahil supaya kita menjadi manusia yang termulia. Mulia dari rumah. Mulakan dari rumah. Kerana Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu. Jadi mulakan dari rumah. Kemudian wa anzir ashiratakal aqrabin dan terus kepada kerabat-kerabat kita yang dekat dan seterusnya. Ambil ayat tadi, jadikanlah diri antum diri orang yang mulia. Kerana menyuruh yang ma'ruf dan nahil mungkar. Lihat, kita baca sekali lagi hadis tadi. InsyaAllah kita ada waktu lagi. Hadis ini dari Ummul Mukminin, Ummul Hakam Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW pernah masuk ke rumah Zainab dengan penuh kecemasan. Seraya berkata, tidak ada ilah yang sebenarnya selain Allah, yakni la ilaha illallah. Celakalah bangsa Arab. Kenapa disebut Arab? Sebab Arab pengembang Islam yang pertama. Dan Arab lebih banyak memahami isi Al-Quran dan hadis kerana bahasa dia. Maka orang Arab disebut. Celakalah bangsa Arab. Kejahatan yang sudah semakin mendekat. Hari ini telah terbuka tirai bendungan Ya'juj wa Ma'juj sebesar lubang ini. Bermakna bala, di antara bala bila Ya'juj wa Ma'juj turun. Sebagaimana bala turunnya bala bila Dajjal turun. Lihat. Beliau melingkarkan ibu jarinya dengan jari telunjuknya. Kemudian kutanyakan, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita terdapat orang-orang soleh? Seolah-olah ada orang soleh, tak akan berlaku. Ya Syekh, kalau bala nak turun orang soleh pun disapu. Bagi dia menjawab, benar jika kejahatan telah bermaharajalela. Bermakna bila kejahatan bermaharajalela, tidak ditegah, tidak ada nahil mungkar, maka kejahatan ini akan menyebabkan turunnya bala. Dan bala kalau diturunkan oleh Allah SWT amat dahsyat. Tengok tsunami ya, di Jepun, di Aceh, dan kita boleh tengok di YouTube, kita boleh search tsunami yang berlaku di permukaan bumi ini, gempa bumi, banjir, kemarau, tengok di Somalia, orang kaya jadi bankrupt, apa-apa langsung ditinggalkan semua kekayaannya kerana mencari apa? Mencari air. Allah tak turunkan hujan dan jadi peperangan. Kerana apa? Jatuh sebuah negara kerana bala tidak turunkan hujan. Apa puncanya? Punca utama sekali adalah kemungkaran. Ya? Okey, kita ambil sedikit kandungan hadis. Kecemasan itu tidak boleh menjadikan hati seorang mukmin lalai dari berzikir kepada Allah. Yakni, la ilaha illallah. Afdalu zikri annahu la ilaha illallah. Kandungan hadis di halaman 478. Kandungan hadis. Kita ambil kandungan hadis. Adapun kosakata asing kita tinggalkan dulu. Kecemasan itu tidak boleh menjadikan hati seorang mukmin lalai dari berzikir kepada Allah. Tetapi sebaliknya, dia harus selalu berzikir kepadanya pada saat ditimpa ketakutan. Sebab Dengan berzikir kepadanya, maka hati akan menjadi tenang dan tenteram. Betul kan? Sebab Quran mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, tenanglah jiwa-jiwa. Poin seterusnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan bencana besar, yakni bala besar. Secara khusus, bangsa Arab disebut di sini kerana merekalah pengembang Islam dan pemegang panjinya. Jika mereka rosak, maka itulah salah satu tanda bencana. Kita berlindung kepada Allah dari semuanya itu. Pengkhususan bangsa Arab tersebut bukan kerana fizik dan nasab mereka, tetapi mereka dimuliakan untuk mengembangkan Islam dan menjunjung tinggi panjinya. Barang siapa yang melanggar panjinya, nescaya akibat pelanggaran itu akan menimpa dirinya sendiri. Poin seterusnya, kebinasaan secara umum boleh terjadi akibat banyaknya kemaksiatan meskipun terdapat orang soleh. Walaupun banyak orang soleh, tapi orang soleh ini kalau tak mencegah maksiat, maksiat akan menimpa dia. Dengan apa? Dengan diturunkan bala. Jadi tuan-tuan, jangan takut. Tapi akhir zaman ni, maksiat paling maksiat berlaku di masjid. Apa dia? Hiburan iblis apa dia? Apa hiburan iblis? Bid'ah. Sebuah asar dan hadis yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, hadis sahih. Al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Al-ma'asiyatu yutabu minha. Wal-bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu adalah sangat dicintai oleh iblis. Cinta. Ahab. Sangat dicintai. Anta berzina ke mencuri, bagi dia tak apa. Tak ada masalah. Sebab anta tak rosakkan agama anta. Tapi bid'ah, dia akan merosakkan agama. Orang tak tahu itu apa agama atau bukan agama. Kerana bid'ah. Maka kata Rasulullah SAW, al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Bid'ah itu sangat dicintai iblis berbanding maksiat. Kenapa? Al-ma'asiyatu yutabu minha. Pembuat maksiat tahu dia maksiat, dia berharap bertobat satu hari. Wal-bid'atu la yutabu minha. Pembuat bid'ah tak akan bertobat. Contohnya yang buat bid'ah sekarang suruh bertobat. Nak sembahyang baca usalli. Sebelum usalli baca selawat. Sebelum selawat baca doa. Sebelum doa baca qul a'udzu binnas. Sebelum qul a'udzu binnas baca apa? A'udzubillah dan bismillah. Suruh tobat. Di lempangnya entah. Aku baca ni, dah lah aku hafal bertahun-tahun. Engkau suruh tinggalkan. Dan percaya tak, ada yang baca ayat kursi sekarang. Sebab apa? Bila tanya, ya Syekh, kenapa entah baca qul a'udzubillah binnas? Untuk menghalau syaitan. Kita katakan dalam hadis Muslim, menghalau syaitan baca ayat kursi. Baca ayat kursi sekarang. Besok takut-takut baca Yasin pula. Sebelum bayang baca Yasin. Kan binasa agama ini kerana bid'ahnya mereka. Mana iblis tak suka? Jadi maksiat di mana berlaku? Di masjid. Jangan katakan maksiat yang maksiat itu berzina saja. Bukan. Itu sebab saya katakan maksiat yang paling maksiat kita tak lihat kat kasino, kat bar, kat penggawayang. Tapi lihat di mana? Di masjid. Ada orang buat bid'ah di kasino? Di bar? Tak ada, Syekh. Tapi di masjid? Saya akan katakan ini terus kerana ini nahil mungkar. Saya akan perkatakan ini terus walaupun orang di luar banyak malah mengancam nak dibunuh saya. Ustaz teruskan. Ustaz berakibat. Katanya terburai si perut Ustaz. Tapi jangan cabarlah. Bagi anak senang. Anak punya akidah. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Apabila kita berazam, kita tawakal kepada Allah. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Penolong kita adalah Allah. Dan kita wakilkan kepadanya. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah ya Muhammad, musibah tidak akan berlaku kepada engkau kecuali sudah ditulis. Dialah pelindung kamu. Jadi dia minta kepada Allah. Sebab apa? La yaruddul qadar illa biddu'a. Qada dan qadar yang Allah sudah tentukan kepada kita tidak akan berubah kecuali dengan berdoa. Doa. Doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah senjata dan pelindung bagi orang beriman. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sampai di situ Dan kalau ada soalan, teruskan dengan soalan sebelum kita beralih kepada subjek yang seterusnya. Ya, kalau ada soalan. Tadi yang itu dia tanya tentang tafsiran ayat ini. Al-Kahfi 93. Apabila ini, Hatta Isa. Ada soalan daripada internet, daripada Paltok, maaf, tentang ayat surah Al-Kahfi ayat 93. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakadu yafqahuna qawla. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti perbicaraannya. Dimaksudkan sini yang tidak mengerti perbicaraannya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ialah dua bangsa yang membuat kerosakan di muka bumi. Sebagai yang telah ditentukan oleh bangsa Tartar dan Mongol. Apakah itu Ya'juj dan Ma'juj? Ada mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah Tartar dan Mongol. Ada mengatakan seperti itu melihat tafsir di sini. Apakah tafsir ini sahih? Jadi kita katakan, ya. Kalau nak dipakai tafsir ini, memang Mongol dan Tartar sudah mengerjakan umat Islam dengan seteruk-teruknya. Sehingga, sungai apa dipanggil itu? Tidak ada sungai ini, Furat. Warnanya bukan jadi jernih, jadi warna dua. Satu warna darah dan satu warna ink. Darah adalah orang Islam dibunuh. Daripada yang kecil baru lahir sampai yang tua dibunuh. Dan yang kedua, kitab-kitab orang Islam yang mulia dibuang ke sungai. Sampai berubah dia punya warna. Ya, itu bala. Bila kitab kita dihilangkan, sedangkan kita perlukan kitab, bagi orang yang tak belajar memanglah tak perlu kitab. Bagi kami yang berdakwah dan inginkan kebenaran, kita perlu kitab. Ya, sehingga kita tidak sayang membeli kitab walaupun harga begitu mahal. Dan siapa yang pernah masuk ke rumah saya, mungkin pernah tengok bilik tamu saya dindingnya kitab. Anda dah masuk ? Siapa belum masuk? Ya, tengok. Ya, sahabat kita dah tengok. Itu harganya bukan sedikit. Puluhan ribu. Kenapa saya beli itu semua? Pertama untuk berdakwah. Belum, insyaAllah. Separuh memang di luar tu. Ala kulihal, Ya'juj wa Ma'juj, apakah sudah keluar ataupun belum keluar? Kalau nak katakan boleh keluar, boleh katakan, kalau nak katakan dia dah keluar, Mongol dan Tartar, silakan. Ada mengatakan belum keluar. Dia akan keluar bila hampir kiamat. Itu pun boleh diterima. Sebab Ya'juj wa Ma'juj membawa kerosakan yang besar. Sampai orang kafir pun mendapat bala. Sebab yang buat maksiat ini bukan orang Islam saja, tapi yang buat maksiat terutama orang kafir. Dan orang Islam membiarkannya bila berlaku di antara mereka. Maka Allah turunkan satu bala. Di antara balanya adalah Ya'juj wa Ma'juj yang bahasanya kita tak faham. Yang tak faham bahasanya. Ya'juj wa Ma'juj, kita nak tegar. Hai Ya'juj wa Ma'juj, jangan buat. Dia tak faham. Dan kita tak faham bahasa dia. Itu yang dimasukkan di antara masuk-masuk dalam ayat ini. Ya, dalam surah Al-Kahfi 93. Wallahu'alam. Okey, kita ada subjek yang kedua. Apa dia? Kewajipan menuntut ilmu. Ada bawa buku ni? Teruskan dia. Tapi kena lagi berubah dah. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Jangan taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ditegah makan daging kurban, bermakna kita tak boleh berkorban. Dalam ini tidak boleh taat. Tapi kerajaan Singapura bukan melarang. Ya. Kita berkorban. Cuba masukkan daging, itu dilarang. Itu kerana ada peraturan. Asalnya untuk menyelamatkan rakyat Singapura supaya jangan makan daging yang tercemar. Kan? Tetapi bila bulan haji, seperti 10 Zulhijjah, ada sahabat kita bawa 2 ekor yang sudah di, tapi kerajaan lepaskan. Bermakna ada kelonggarannya. Tetapi yang kita tidak boleh taat dalam hal maksiat kepada Allah. Ana yakin kerajaan kita tidak melarang kita berkorban. Kalau tak larang berkorban, bermakna kita boleh membawa daging korban. Ana yakin. Cuma kita tak ada permit saja. Permit ini ataupun kena kuarantin dulu. Sebab ditakuti daging ini membawa penyakit dan boleh memudaratkan. Itu saja tujuannya. Tujuannya baik. Tapi bagi Ana, dalam hal ni, keumuman hadis tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Kalau dia larang kita berkorban, baru kita katakan. Tapi kerajaan tak melarang. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah beri kemudahan. Kita bukan bermaksiat kepadanya. InsyaAllah. Okey, kita sampai di mana yang ini? Siapa ingat? Satu kosong tiga. Okey, kita sampai di muka 130. Nombor 5. Siapa belum ada buku ni, dapatkan buku ni ya, insyaAllah. Kerana mungkin ini jadi motivasi kepada anak-anak ya, insyaAllah. Besok anak kita tengok macam ni, dia tengok, oh, kewajipan menuntut ilmu apa isinya? Dalil-dalil. Quran dan hadis, asar, fatwa ulama' yang mewajibkan kita menuntut ilmu. Semoga anak kita memberi manfaat. Ingat tak satu cerita? Budak 10 tahun boleh menjadikan datuknya faham apa itu korban. Macam mana ceritanya? Bapaknya lepas balik kuliah, dia letak atas meja. Budak ni nak tengok TV. Maknya katakan, tak boleh tengok TV. Lama-lama dicapai buku tu, dibaca. Dalam buku tu, korban tu wajib. Dibaca sampai habis, ditarik baju atuknya. Atuk-atuk korban wajib, suruh atuknya baca. Bila atuknya baca, telefon Ana. Akhirnya atuknya berkorban. 70 tahun umurnya tak pernah berkorban, tetapi budak kecil beri dia sadar dengan buku. Makanya kata Rasulullah SAW, qayyidul ilm bil kitab. Peliharalah ilmu kamu dengan kitab. Kita boleh beli aksesoris kereta dengan harga beratus-ratus, separuh beribu-ribu. Buku yang ini tak boleh. Kita boleh cantikkan rumah kita, renovate dengan berapa? Puluh-puluh ribu. Tapi buku susah nak beli. Jangan takut masuk syurga dengan harga $20, $10. Separuh orang takut nak masuk syurga dengan harga $5 dan sebagainya. Ya, Syekh. Qayyidul ilm bil kitab. Selamatkan ilmu kamu dengan menyimpan kitab. Ya? Okey. Nombor 5. Sewajarnya bagi seorang penuntut ilmu membersihkan dirinya dari berbagai-bagai penyakit hati agar mudah menerima ilmu, memelihara dan mendapat hasilnya. Dalam sahih Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam jasad ada seketul darah. Apabila baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Iaitu hati. Ya? Hadisnya, ala fil jasadi mudghah. Iza salahat salahal jasadu kullu. Iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kullu ala wahiyal kalb. Inilah hadisnya. Yani, orang yang mau belajar, bersihkanlah hatinya. Jangan menyimpan benda-benda yang tak senonoh. Terutama mencari-cari kesalahan guru atau mencari-cari kesalahan kawan. Sebab ada orang yang mencari kerjanya datang untuk mencari kesalahan guru. Akhirnya dijaja sana, dijaja sini. Orang seperti ini ditakuti Allah Subhanahu Wa Taala tarik ilmunya, dimatikan hatinya dan ditarik ilmunya. Saya takut seperti itu. Jadi ikhlaskanlah bila menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberi ilmu kepada orang yang takut kepadanya. Di sini ada ayat Quran, Allah suruh takut kepada Allah, barulah Allah ajar kamu. Di muka surat berapa? Subhanallah. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Itu ayatnya ya. Kita boleh lihat. Allah akan mengajar orang yang takwa kepadanya. Nanti cari di sini. Ya. Ada ayat yang saya bawakan ke sini. Allah menyuruh kita takwa supaya kita diberi ilmu. Jadi Allah hanya memberi ilmu kepada orang yang takwa kepadanya. Apa itu takwa? Takwa antaranya adalah membersihkan diri demi kerana Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin. Membersihkan diri lahir dan batin demi kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyimpan ini katakan penyakit hati. Satu daripada embung yang akan ditarik bila seseorang mengintai-intai gurunya dicari kesalahannya. Ataupun mengumpat gurunya dalam hal-hal yang boleh menjadikan suasana tidak bagus. Orang seperti ini Allah laknat. Jadi dilaknat oleh Allah SWT, dia tak akan dapat ilmu walaupun berguru di mana pun dia berguru. Walaupun gurunya ramai tetapi dia tak dapat ilmu. Walaupun gurunya ramai dia tidak ada warak, khusyuk, tawaduk tidak ada. Ceritanya iya-iya sangat. Tetapi perangainya, akhlaknya, sampai orang seperti ini belajar dengan 5-6 guru, katanya guru sunnah, malah separuh katanya guru salafi, kawannya di ujung tu. Dia pekik. Kadang-kadang berbual dengan muslimah. Muslimah di situ, dia di sini. Buat kelakar supaya muslimah di situ ketawa. Ini bukan akhlak orang-orang yang dikatakan orang salafi. Belajar 120, insyaAllah. Ya. Kalau kita lihat dan simak halaman 120. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan Allah mengajar kamu. Yani Allah akan mengajar kamu. Dan Allah sentiasa mengetahui setiap ataupun akan tiap-tiap sesuatu. Jadi yang mengajar kita adalah Allah. Sehingga dalam hadis Bukhari pada Aisyah, kata Aisyah, orang yang datang belajar ni, ada yang dapat penuh. Ada yang dapat separuh, ada yang tak dapat langsung. Saya pernah jadi lecturer ya di satu college. Saya kontrak 2 tahun saja, lepas tu saya tinggalkan. Sebab apa? Terikat. Anak murid saya, bukunya sama, gurunya sama, waktunya sama, tapi ada dapat excellent. Ada yang dapat cukup makan, ada yang fail. Kenapa? Ini benar, kata-kata Rasulullah SAW itu makbul. Tetapi walaupun orang tu datang, kalau orang tu datang, dia tak faham, takwa kepada Allah. Dan minta kepada Allah. Paling-paling kita katakan, Allahumma zidni ilman nafi'ah. Minta kepada Allah. Saya katakan tadi, sebagaimana hadis kita ambil daripada Matul Arba'in, hadis 40, La yarudul qadar illa bidu'a. Allah tidak akan merubah nasib kamu yang sudah ditentukan kecuali dengan doa. Jadi kalau nasib kita susah nak memahami pelajaran, kita minta kepada Allah. Allah akan ubah. Sebab itu janji Allah. Jadi minta kepada Allah Taala supaya Allahumma faqihni fiddin misalnya. Dan doa-doa yang ada di buku ini yang saya ajarkan, doa-doa itu adalah hadis-hadis yang sahih. Minta kepada Allah Taala supaya kita mudah dipahamkan di dalam agama. Sebab man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dipilih oleh Allah SWT untuk jadi ahli syurga, maka dimudahkan faham pada agama. Tetapi innamal fiqh bitafaqquh. Fiqh itu dipelajari. Seperti innamal ilm bita'allum. Seperti ilmu adalah didapati dengan belajar. Jadi orang yang takut kepada Allah, Allah akan ajar dia. Apa dia? Pertama, sikap dengan guru. Jaga sikap kita dengan guru. Saya buka ni supaya kita faham bahawa dalam manhaj salaf bukan akidah saja. Bukan dikatakan ibadah saja. Tapi akhlak kita kepada guru. Itu manhaj kita. Sebab Rasulullah SAW diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak anda pertama dengan Allah. Kedua dengan guru. Begitu juga dengan ibu bapa. Subhanallah. Kalau kita tidak berakhlak dengan guru, ataupun kita tidak menghormati guru, mencari kesalahannya, jaji di sana, pecah sana, pecah sini, Allah akan matikan antum sebelum badan antum dimatikan. Apa dimatikan? Hati antum. Makanya belajar ke mana pun tetap macam tu. Istilahnya seperti gagak pulang ke benua. Dia keluar hitam, balik hitam. Seperti belut pulang ke lumpur. Dia pergi licin, balik berlicin. Jangan jadi seperti itu. Sebab saya katakan lagi sekali, luhumul ulama masmuma. Daging-daging ulama itu berbisa. Beracun. Apa dia beracun? Racun akan membunuh. Apa yang dibunuh? Jiwan tu besok. Jadi jangan istilah kasarnya, jangan kurang ajar dengan guru. Istilah kasarnya. Istilah lembutnya, jangan biadab lah. Ya? Kalau bahasa Arab tu biadab. Dengan adab lah kan? Kalau bahasa Melayu? Jangan kurang ajar. Itulah. Okey. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma walah wa 'alimun aw muta'allim. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dunia ini dilaknat dan dilaknat apa yang ada padanya kecuali zikrullah, antaranya afdalu zikri annahu la ilaha illallah. Jadi yang paling baik adalah zikir la ilaha illallah dan apa yang diangkat oleh ilmu serta orang yang berilmu atau yang mempelajari ilmu. Jadi orang yang mempelajari ilmu tidak dilaknat, orang yang berilmu tidak dilaknat, ataupun orang yang mengangkat ilmu. Bagaimana mengangkat ilmu tu di belakang muslimah? Bila ada majlis ilmu, jangan bercakap. Kalau bercakap, bermakna kita bukan mengangkat ilmu, menjatuhkan, menyusahkan orang yang belajar. Ya? Jadi dilaknat. Betul kan? Allah laknat orang yang menjatuhkan ilmu. Bagaimana menjatuhkan ilmu? Mengganggu orang belajar. Ya? Nombor 6. Setiap pelajar memerlukan sikap tawaduk, berendah diri. Kerana ilmu mudah diperolehi. Dengan berendah diri, insyaAllah, jangan sombong ya. Kita telah diperingatkan agar sentiasa bertawaduk. Itulah yang paling diutamakan. Ulama salaf menjelaskan, tidak boleh menimba ilmu kecuali dari orang yang benar-benar ahli ilmu. Orang yang jelas pengamalan agamanya dan pengetahuannya. Ya, dikenali kepribadiannya dan kehebatannya. Telah berkata Ibn Sirin, Malik dan para salaf, ilmu itu adalah agama. Maka hendaklah kamu lihat dari siapa kamu mengambil agama kamu. Jadi kalau kita ambil ilmu ini daripada orang bid'ah, jadi ahli bid'ah kita. Kalau kita ambil ilmu daripada orang sufi, jadi sufi kita. Tapi kebanyakan di luar, yang hebat-hebat ni katanya, yang hebat sufinya. Bila berzikir, subhanallah. Separuh sekarang dah terang tak takut lagi. Dimatikan lampu masjid, berzikir dalam gelap. Siapa suruh berzikir dalam gelap? Ini gerakan gelap ke apa? Kongsi gelap ke apa? Betul kan? Kita nak masuk masjid Wisma, subhanallah, boleh langgar orang. Kenapa? Dia punya ustaz, dia punya kiai, berzikir dalam gelap. Ah, siapa yang ikut kat Wisma, tengok nanti. Allah, dalam gelap. Siapa suruh dalam gelap? Mana hadisnya suruh dalam gelap? Kenapa mesti dalam gelap? Separuh tempat laki-laki perempuan campur. Dalam gelap-gelap, gurunya beraba-raba. Bukan beraba cari jalan. Beraba dapat jalan. Jalan apa? Ini berlaku, Syekh. Allahuakbar. Ketujuh. Hendaklah melihat guru dengan rasa hormat dan meyakini kehebatan ilmunya kerana ia akan mendekatkan kita kepadanya dan membenci tumpuan pada apa yang didengar darinya. Dan memberi tumpuan pada apa yang didengarnya. Kelapan. Ambillah contoh dari mereka yang terdahulu yang apabila menemui gurunya ia bersedekah kemudian mendoakan dengan gurunya. Ini kita dah ambil tempoh hari ya. Sebagaimana seorang sahabat mengatakan, dia seorang alim mengatakan dulu masa dia belajar, dia tak akan pergi belajar kecuali membawa sedikit disedekahkan kepada gurunya. Kerana dia ingin keberkatan dan doa daripada gurunya. Ibn Jum'ah mengatakan seperti itu. Dan kita boleh lihat nanti dalam kitab ni yang sudah berlalu. Sehingga, orang-orang salaf mendoakan gurunya dengan apa? Allahumma stur aiba muallimi anni wala tadhhabu barakata ilmahu minni. Ya Allah, tutuplah keaiban guruku dariku. Janganlah engkau hilangkan keberkatan ilmunya dariku. Tapi sekarang banyak yang cari aib gurunya. Cari, jumpa. Oh, macam jumpa satu apa? Benda yang besar. Terus buat mesyuarat. Di kedai kopi atau kedai makan, dah dijadikan satu masyarakat besar. Antum jangan terlibat ya. Jangan terlibat. Lebih baik antum tinggalkan. Masih berlaku di sini. Dapat satu aib gurunya. Dia dapat bisikkan daripada syaitan. Dibesarkan satu aib. Penghujung masyarakat jadi 20 aib. Penghujung tahun jadi 100 aib. Dan seterusnya, besok tidak akan ditampung. maka jangan cari. Malah ulama-ulama salaf sentiasa mendoakan gurunya. Apa dia? Ya Allah, tutuplah keaiban guruku dariku. Artinya, aku tak mau ceritakan keaiban guruku. Yani janganlah engkau jumpakan aib guruku kepadaku. Itu maksudnya. Tapi orang sekarang cari aibnya. Jangan jadi orang bid'ah, ya. Orang bid'ah itu malang nasibnya. Ya Allah, tutuplah keaiban guruku dariku. Janganlah engkau hilangkan keberkatan ilmunya dariku. Jadi keberkatan antaranya adalah menghormati guru. 9. Syekh, ini manhaj kita, ya, manhaj salaf. Ini manhaj salaf. 9. Ada waktu sedikit lagi, ya. Sewajarnya seorang pelajar memberi sepenuh tumpuan kepada pelajaran. Menyibukkan diri dalam semua waktunya, siang dan malam. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Semasa mukmin atau mukim. Semasa mukim atau di dalam pelayaran, malah dalam semua waktunya tidak dibiarkan berlalu kecuali kerana keperluan seperti untuk makan, minum atau keadaan terdesak untuk meninggalkan majlis. Jadi kalau boleh, jangan tinggalkan majlis ilmu. Dan kalau boleh, buku-buku kecil-kecil itu, kan, macam tadi kami ada. Tapi sini tak cukup, kami tidak edarkan. Kami ada membantu seorang ustaz kita dengan apa, menjualkan bukunya. Mudah-mudahan dengan jual buku ni kita beri harga infak. Ya, boleh membantu guru tu. Jadi buku kecil tu size pocket. Apa salahnya kalau tunggu orang rumah ke sedang shopping, kalau kita tak masuk dalam apa? Dalam kedai, kita baca di luar. Ya, dan sebagainya. Ataupun yang kerja yang banyak rehatnya, bawa tempat kerja, kita keluarkan. Ini ada manfaatnya daripada berbual-bual yang tak ada manfaatnya. Ada sebuah syair mengatakan, man la yusafih aliman bi usulihi yaqinuhu fil muskilati dununu. Barang siapa tidak belajar langsung dasar-dasar ilmu dari seorang guru, yakni belajar langsung bertalaqqi, maka kesimpulan-kesimpulan yang diyakini dalam banyak masalah yang sulit sebenarnya hanya dugaan-dugaan belaka. Kerana di dalam buku-buku ada istilah-istilah yang kita tak faham. Misalnya, saya buat misal. Kawin tahlil. Siapa tahu kawin tahlil? Bukan kawin, baca tahlil. Cina buta. Tengok, semua tak tahu. Kawin tahlil namanya. Nanti dia kan, oh, rupanya ada kawin tahlil. Baca tahlil boleh, ni kawin tahlil. Nanti dia baca tahlil sebelum kawin. Kawin tahlil, Cina buta namanya. Makanya perlu belajar. Faham? Satu contoh, anda tanya, kawin tahlil apa? Semua tak boleh jawab. Kalau anda tak jawabkan, sampai bila-bila pun tak tahu. Kecuali mempunyai buku. Sebut dengan buku, kita baca. Jadi, itu namanya kawin tahlil. Okey. Begitu juga dalam syair tempoh hari, orang yang belajar hanya mengumpul kitab, tapi tidak berguru, dia akan dipesongkan oleh kitab tu. Kenapa? Kitab itu punya istilah-istilah yang dia tak faham. Bila tak faham, dia akan cuba fahamkan sendiri. Bila fahamkan sendiri, kalau betul-betul, kalau salah, dia sudah memasukkan dalam otaknya benda yang salah. Macam mana dia nak sampaikan kepada orang lain? Jadi bahaya kalau belajar tanpa guru. Dan bahaya kalau belajar cari kesilapan guru. Kenapa? Dia buang masa. 10. Mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan ilmunya agar mendapat pertolongan dari Allah. Jadi pertama sekali, kalau datang ke sini, pakailah hadis muttafaq alaih ini, Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal disertakan dengan niat, dan setiap seseorang mendapat apa yang ia niatkan. Kalau niatnya nak belajar, dapatlah ilmu. Kalau niatnya untuk cari kesalahan ustaz-ustaz ataupun kawan-kawan di sebelah ni, tengok kawan ni Isbal jadi cerita. Tengok kawan tu Isbal. Misalan. Ya, kalau kawan tu Isbal, tak tarik berdua. Syekh Isbal haram. Misalan. Ya. Jadi kita perlu faham, ya, bahawa niat tu penting. Cuba lihat halaman 133. Kita ambil makna sahaja supaya dapat menyimpankan waktu. Barang siapa menjadikan keinginannya, niatnya, suatu keinginan sahaja, yakni keinginan akhirat, maka Allah akan mencukupi keinginannya di dunia. Artinya kalau kita belajar untuk dekatkan diri kepada Allah, sebab Allah di akhirat, Allah akan memberi apa yang kita inginkan di dunia. Sebab ilmu ini petunjuk. Orang yang hidup menderita kerana kejahilannya. Jadi, syifa'ul as-su'al. Obat bagi si jahil tidak ada lain kecuali belajar. Ya, semoga sedikit ini dapat memberi manfaat. Saya rasa sampai di situ kerana mungkin banyak soalan. Jadi kita bantu yang bertanya ni. Sebab sering kita tinggalkan soalan, 2-3 soalan tak dijawab. Okey, hari ni tulis hari bulan ni kita sampai di halaman 133. Ustaz, biar ini Ustaz. Ah, bacakan dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana pernah tegur seorang imam satu masjid di Singapura dengan empat mata di dalam teksi tentang bacaan zikir beramai-ramai setelah solat berjamaah. Tidak ada dalil, langsung imam itu berkata dia tahu, memandangkan orang ramai yang bikin. Afwan Ustaz. Bagi imam ni, imam seperti ini, apa soalannya? Sahabat ini menasihatkan imam empat mata, itu cara sunnah, itu cara baik. Tentang berzikir beramai-ramai lepas solat. Kata imam ni dia tahu, tapi ikut orang ramai, kan gitu? Hadis ramai. Quran mengatakan, wa in tuti' akthara man fil ar yudilluka an sabilillah. Jika agama ini anta taati kehendak kebanyakan manusia di permukaan bumi, kamu akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Wa in tuti' akthara man fil ar yudilluka an sabilillah. Jika kamu taati kebanyakan orang yang di permukaan bumi ini dalam hal agama, mereka akan sesatkan kamu di jalan Allah. Ini yang berkata Allah. Supaya tidak sesat, apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Selagi kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat bahawa selamanya. Kitab Allah wa sunnat rasulihi. Pertama, kitab Allah. Kedua, sunat rasulnya. Bukan orang ramai. Allah tak pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, aku tinggalkan orang ramai. Malah kalau ikut orang ramai, kendak orang ramai sekarang, kebanyakan orang ramai bodoh. Apa kendak orang bodoh? Kendak orang bodoh maksiat. Apa kendak orang bodoh? Syok. Hawa nafsu. Makanya, bid'ah itu berbunca daripada hawa nafsu. Bid'ah berbunca daripada hawa nafsu. Akhirnya menyembah hawa nafsu. Allah sudah mengkhabarkan. Kebanyakan manusia ini menyembah hawa nafsunya. Sehingga dua kali ditanya. Ara'aita. Di ayat lain, afara'aita. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Lihat. Jadi kalau kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, pasti kita kembali kepada hawa nafsu. Jadi jangan tinggalkan hadis. Quran hadis sudah sempurna. Sebab Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu. Bermakna semua ada. Ditambah lagi, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sudah sempurnakan nikmat kamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku hanya meredai agama Islam sebagai agama kamu. Sebab akbaru ni'ma indallah Al-Islam. Sebesar nikmat yang Allah berikan kepada kita Islam. Kalau tak kerana Islam, kita besok mati masuk mana? Neraka jahannam. Jadi kalau kita mengatakan inna dina inna Allah al-Islam, agama Islam Allah itu Islam, Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam keseluruhannya, yakni keseluruhannya. Sebab Islam sudah sempurna. Dan Allah mengatakan ma faratna fil kitabi min syai. Aku tak tertinggal dalam Quran, dalam Islami, walaupun benda yang paling kecil sekalipun. Wa tammat kalimatu rabbik. Dan sudah tamat kalimat Tuhanmu, yakni apa saja yang kamu kendaki, sudah tamat persoalannya. Sudah ada dalam Al-Quran. Oleh kerana sudah cukup, sudah sempurna, tidak tinggal, siapa buat tambahan, maka Rasulullah SAW ancam. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mereka cipta dalam agama ini kerana agama sudah sempurna, maka tambahan itu adalah raddun. Apa itu raddun? Bid'un kullu bid'atin dhalalah. Begitu juga man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengerjakan satu amal saja, hadis Muslim, tadi hadis Bukhari. Siapa mengerjakan satu amal saja yang bukan daripada perintah kami ataupun yang tak ada dalam kitab kami, maka itu tertolak ataupun bid'ah. Dan banyak lagi hadis-hadis seperti ini. Jadi kenapa kita nak ikut orang ramai? Sedangkan ati'ullah wa ati'ur rasulah. Ta'ala kepada Allah dan ta'ala kepada rasul mutlak. Kemudian apa lagi? Agama ini diterima oleh Allah SWT beramal, berapa syaratnya? Dua. Berapa syaratnya? Pertama apa dia? Itibak. Okey, itibak dengan siapa? Itibak dengan orang ramai. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um menggunakan ayat dalam surah Al-Kahfi untuk membuktikan bahawa ibadah itu syaratnya dua. Apa dalilnya? Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dengan ayat ini kalau kita terjemahkan, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya yakni masuk syurga, faly'mal 'amalan salihan, hendaklah buat amal soleh. Amal soleh adalah amal yang ada contoh. Jadi kalau ikut contoh bermakna ittiba', ikut contoh. Itu pertama. Yang kedua, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau ada buat kerja ikhlas kerana Allah, jangan buat syirik. Kerana kalau ikhlasnya dua, satu untuk Allah, satu untuk manusia, itu syirik. Jadi berapa syarat amal? Ittiba'. Ittiba' kepada siapa? Boleh ittiba' kepada orang ramai? Orang sekarang ittiba' dengan siapa? Orang ramai. Sebagaimana imam mengatakan, orang ramai buat nabi engkau orang ramai, Tuhan engkau orang ramai. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ini sudah sempurna, sudah cukup. Jangan ditambah. Kalau ditambah, rosak agama ini. Jangan rosakkan agama ini. Kesian anak cucu kita. Akhirnya kita beri agama yang dah rosak. Koyak sana, koyak sini. Rosak sana, rosak sini. Tak? Jangan share. Beri agama yang sempurna. Apa kata orang sekarang yang ori kan? Semua tak yang ori. Kasih yang ori lah. Apa yang ori Quran hadis? Ah, di antaranya. Dia tiga. Pertama, dolar. Ada bayaran. Kedua, status. Ketiga, pangkat. Rakus sangat tiga ni. Rakuskan duit, rakuskan pangkat, rakuskan status, kedudukan. Mereka sanggup jual agama, Syekh. Betul kan? Oh, dia dapat jawatan mufti. Anak tak katakan mufti Singapura ya? Tolong. Dia rakuskan jawatan mufti. Yang penting orang ramai mengatakan ni boleh-boleh lah. Dia rakuskan jawatan sebagai ustaz, dihormati, dicium tangannya dan sebagainya. Maka supaya title ustaz ni jangan dicabut, maka apa orang nak ikutlah. Begitu juga status dia. Aku nak jadi orang dihormati, tentulah ikut cakap orang. Jangan, kerana dalam hadis, kalau kita beribadah mencari keredaan Allah tanpa keredaan manusia, besok Allah reda dan manusia reda. Tetapi kalau kita beribadah mencari keredaan manusia tanpa keredaan Allah, besok manusia tidak reda dan Allah tidak reda. Apa maksud hadisnya? Bukankah besok orang yang mencari keredaan Allah tanpa keredaan manusia, dia akan direda oleh Allah SWT. Tetapi yang mencari keredaan manusia tanpa keredaan Allah, manusia yang ikut dia, apa katanya? Celaka engkau. Kerana engkau, aku binasa. Artinya Allah akan melaknat dan manusia akan melaknat. Jadi yang melaknat dua. Satu Allah melaknat dia dan satu orang yang ikut dia akan laknat dia. Jadi jangan minta perbuatan laknat ini berlaku kepada kita dan keluarga kita. Okey, ambil soalan yang ada, sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar setelah balik dari Tanah Suci selepas mengerjakan ibadah haji atau umrah selama 40 hari untuk mendapatkan makmul doa itu dilarang melakukan sesuatu yang tidak baik? Dilarang melakukan yang tidak baik buat selama-lamanya, bukan balik ibadah haji. 40 hari balik ibadah haji, alim. Lepas 40 hari semua dimakan. Haram halal. Ya Syekh, ini apa ni? Orang pergi haji, kalau niatnya suci, pahalanya diampunkan seperti baru lahir. Seperti kain putih. Apakah hanya 40 hari? Macam mana? Orang kita ni suka pakai 40 hari. 40 hari, 40 hari. Eh, dapat anak, buat kenduri 40 hari. Mati nak buat kenduri 40 hari. Balik haji 40 hari. Mana hadis 40 hari? Allahu Akbar. Saya beri anak hadis 40 hari. Hadis 40 ada lah. Tetapi tunggu 40 hari, jangan buat apa-apa. Lepas 40 hari, jangan enjoy. Balik asal. Ini adalah mungkin ustaz-ustaz yang apa cari modal. Dia tak ada modal Quran dan hadis, maka cari modal, modal macam ni. Modal mereka laku ni je. Katanya 40 hari kita, supaya nama haji kita jangan jatuh, kita pelihara. Lepas 40 hari, tak apa. Nama haji dah kekal. Orang semua dah panggil haji. Apakah seperti itu? Jangan. Okey, ambil lagi satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika solat fardu dimulakan di Masjidil Al-Haram, apakah boleh berjemaah di hotel yang berdekatan dengan berimam dari masjid tersebut? Ya, kalau bersambung ke masjid. Kalau tidak bersambung, tidak boleh. Kami dulu, ini pun jadi fitnah. Jadi fitnah. Ya, kat Sufitel. Sufitel betul-betul di Marwah. Sampai di Marwah. Jadi, bila kita lewat sikit, kita tak boleh turun. Sebab di tangga-tangga semua ada orang. Jadi, kita sembahyang di mana di hotel, Sufitel tu, boleh nampak orang di masjid. Malah di bawah kita penuh sampai ke belakang tu. Mungkin 1 kilo ke belakang. Tapi kawan ni buat fitnah. Dia mengatakan apa? Ustaz tak sembahyang di masjid. Sedangkan dia pun tak sembahyang di masjid pada masa itu. Allah. Kita tengok. Fatrah dengan saya. Satu bilik. Dia dengan bilik dengan kami. Satu bilik. Jadi fitnah sekarang. Dia mengatakan, antar nak ikut umrahnya Ustaz Rasul. Ustaz Rasul sembahyang kat masjid ke sembahyang kat bilik? Sedangkan dia juga sembahyang kat situ. Dia nak tarik orang umrah dengan dia, maka dia buat fitnah seperti ini. Makanya kita dah belajar tadi. Kita dah belajar tadi. Bahaya ya, memfitnahkan guru anda. Kita takut ilmunya ditarik. Okey, teruskan sahabat. Satu lagi soalan kita berhenti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah surah-surah dalam Al-Quran yang baik dibaca ketika wukuf? Semua surah baik dibaca. Semua surah baik dibaca. Jangan surah Yasin aja macam orang kita. Sampai kata orang Arab, Quran bangsa kau ni kecil. Apa tidak? Ha. Katanya Syekh, bangsa kau punya Quran kecil. Ke mana-mana boleh buat surah Yasin. Semua surah adalah surah yang baik. Bacalah semua surah tu. Cuma, kalau di rumah, yang baik surah Al-Baqarah. Kalau jumpa setan, ayat, kursi, dan begitu seterusnya. Jadi pembahagiannya, bila ada sesuatu, ataupun dijelaskan oleh hadis. Seperti malam Jumaat baca surah Al-Kahfi. Tetapi di Masjidil Haram apa surah tak bacalah. Apa kata Rasulullah SAW, kalau entah duduk di masjid kau baca surah ni, tak ada. Yang baik baca semua Al-Quran kalau mampu. Daripada Alif Lam Mim sampai Qul Huwallah. Itu yang terbaik. Tetapi kalau di tempat-tempat, misalnya di rumah kita banyakkan baca surah Al-Baqarah. Kalau malam Jumaat kita banyak sangat baca surah Al-Kahfi dan seterusnya. Ya? Ya. Jadi itu yang dapat ana sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah, memberi kita ilmu yang bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.